إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hafidzin anzani Allah wa iyyakum. Bismillah subhanahu wa ta'ala akan kita bahas semampu kita awal proses sebelum orang itu menikah. Kemudian kita lanjutkan dengan pada waktu akad pernikahan. Kemudian akan kita lanjutkan pada waktu pada masalah hak-hak suami istri. Akan kita lanjutkan dengan bagaimana kalau terjadi percekcokan antara suami istri karena tidak ada keluarga yang tidak pernah tengkar. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya sering tengkar, apalagi manusia biasa. Kemudian kalau pertengkaran itu sudah mentok kepada dunia perceraian, bagaimana prosesnya? Kemudian konsekuensi dari perceraian. Yang nanti kalau konsekuensi dari perceraian mestinya adalah konsekuensi dengan dunia anak yang ditinggal cerai oleh suami istri, oleh bapak dan ibunya. Kemudian kalau ada waktu akan kita bahas masalah sedikit masalah nafkah yang adalah tanggung jawab antara suami dan istri dan masalah perawatan atau tanggung jawab kepada seorang anak tersebut yang merupakan jadi konsekuensi kalau memang orang itu sudah menikah. Masalah ini panjang, jadi itu adalah garis-garis besarnya. Kita mulai dari masalah yang pertama yaitu proses menjelang pernikahan. Proses menjelang pernikahan ini para ikhwan dan para akhwat sekalian dimulai dari satu hal, yaitu memilih calon suami bagi seorang akhwat dan memilih calon istri bagi seorang ikhwan. Apa saja kriteria dan apa saja hal-hal yang harus diperhatikan tatkala orang itu jadi mau memilih calon suami dan tatkala orang itu mau memilih calon istri. Kita mulai dari suami yang ideal atau istri yang ideal ini. Istri dulu. Karena biasanya yang nyari itu yang ikhwan biasanya. Meskipun enggak selamanya. Kita mulai dari kriteria-kriteria bagaimana seharusnya seorang ikhwan itu mencari seorang istri. Ini kriteria idaman atau kriteria yang ideal yang seharusnya jadi patokan asal. Tapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada kita, alhamdulillah. Kalau memang ada kurang 1-2, maka kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama bahwasanya kriteria seorang istri dia adalah seorang wanita yang salihah. Ini orang atau seorang wanita yang baik dalam agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Bahwasanya wanita itu biasanya dinikahi karena 4 perkara. Ini seorang wanita itu biasanya dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, lima liha, mungkin karena dia itu kaya, jadi keluarga kaya. Yang kedua, lijama liha, mungkin karena dia itu cantik, orang itu senang. Yang ketiga, lihasabiha, atau mungkin karena dia itu keturunan bangsawan, jadi orang besar. Yang keempat, lidinya, atau mungkin karena dia itu orang yang salihah atau seorang yang beragama saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda di akhir hadis itu, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Pilih pilihlah seorang wanita yang dia itu mempunyai agama yang bagus, wanita yang saleh, wanita yang salihah, yang menjalankan aktivitas agamanya dengan bagus. Kenapa? Taribat yada, nanti engkau akan beruntung. Atau dalam bahasa yang lain, bahwasanya nanti kalau engkau tidak memilih agamanya yang bagus, maka yani engkau akan menjadi orang yang sengsara. Kenapa para ikhwan dan para akhwat sekalian? Bahwasanya jadi dunia pernikahan itu adalah dunia yang tidak selamanya mulus, dan itu sesuatu yang harus kita yakini. Ini bersatunya antara dua jiwa, bersatunya antara dua orang itu adalah sulit untuk menyatukan dalam semua persepsi. Jadi antum dengan saudara atau dengan adik atau dengan orang yang paling dekat dan yang paling cocok, teman atau yang lain, mungkinkah cocok dalam semua hal? Tidak mungkin. Ada satu dua masalah yang mesti tidak cocok. Begitu juga dengan seorang suami dan istri, maka mesti ada satu dua masalah yang tidak cocok. Jadi saat tidak cocok itu muncul, maka yang paling menentukan adalah antara soleh dan tidak, yakni ketidaksolehan seorang wanita tersebut. Saat itu kecantikan tidak dapat diandalkan. Tatkala itu kekayaan tidak dapat diandalkan. Tatkala itu kebesaran marga dan masyarakat pun tidak dapat diandalkan. Tatkala itu yang paling menentukan adalah soleh dan tidaknya seorang istri tersebut. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan masalah ini. Jadi fatwa bidatidin dari batyada. Bahwasanya engkau itu pilihlah seorang wanita yang punya agama yang lurus, punya agama yang salihah, karena engkau akan beruntung tatkala memilih wanita yang semacam itu. Apa saja ciri wanita yang salihah tersebut dalam masalah ini, yaitu dalam masalah pernikahan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana sih cirinya seorang wanita yang salihah tersebut? Seorang wanita yang dianggap salihah bagi seorang suami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nisa allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa la fi maliha bima yakrah. Seorang istri yang salihah adalah seorang istri yang dia itu mampu membahagiakan atau mampu menyenangkan suaminya kalau memang suaminya melihat dia, melihatnya tersenyum. Jadi mampu melihat, mampu membuat sang suami itu senang tatkala setiap kali melihat istrinya. Dan dia itu mentaati suaminya kalau diperintahkan. Dan dia itu tidak menyelisihi suaminya kalau memang suaminya itu benci terhadap suatu masalah. Yang penting, ini kriteria-kriteria seorang istri yang insya Allah akan kita bahas secara lengkapnya pada masalah hak dan kewajiban seorang suami istri. Kriteria kedua yang harus diperhatikan oleh seorang ikhwan. Jadi lebih baiknya antum nikah dengan seorang gadis dan bukan dengan seorang janda. Kalau bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bil abkar." Jadi nikahlah kamu dengan para gadis. Fa innahunna a'dzabu afwahan. Karena para gadis itu mulutnya lebih jernih, jadi tata bahasanya lebih lembut. Dalam artian, jadi dia belum pernah hidup dengan lelaki yang lain, belum pernah tengkar dengan suami yang lain. Biasanya, jadi kalau masih kemandan baru ini, jadi bahasanya lembut, kemudian cara ngomongnya juga jadi masih halus dan nenek. Wa antaku arhaman, kata Rasulullah. Dan wanita yang gadis itu biasanya rahimnya lebih cepat untuk bisa hamil. Ini karena jadi masih muda rata-rata. Wa arla bil yasir, dan dia itu biasanya lebih ridha untuk mendapatkan nafkah yang sedikit. Kenapa? Cinta masih menggebu, dan orang kalau masih cinta, yakni gula Jawa rasa coklat kan gitu mereka mengatakan. Jadi tim apa itu singkong goreng rasa roti gitu. Tatkala masih dalam keadaan cinta, masih mengedepankan cinta dan lain-lain. Beda kalau orang itu sudah masuk dalam rumah tangga yang panjang. Hal ini sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ada Jabir bin Abdullah, beliau nikah. Jabir bin Abdullah itu seorang kakak, jadi seorang anak nomor pertama. Bapaknya meninggal pada waktu perang Uhud, meninggalkan 8 orang anak. Yang paling besar Jabir, yang 7 orang adiknya itu semuanya perempuan, masih kecil-kecil. Jabir menikah. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Jabir, apa kamu sudah menikah?" "Iya, wahai Rasulullah, saya barusan nikah." "Dengan siapa? Janda atau gadis?" "Janda, wahai Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Kenapa kok janda, enggak gadis?" Maka Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mempunyai 8 atau 7 orang adik yang kecil-kecil. Dan bapak saya sudah meninggal dunia. Ibu saya sudah meninggal dunia. Kalau saya nikah dengan gadis, saya takut nanti ribut dengan adik-adik saya. Maka saya menikah dengan janda yang sudah pernah ngurusi anak, sehingga nanti saya harapkan dia bisa ngurusi adik-adik saya yang masih kecil." Rasulullah mengatakan, "Jadi kenapa enggak gadis saja? Halla biqaran tula'ibuhu wa tula'ibuk." "Jadi kenapa enggak dengan gadis saja? Karena kalau nikah dengan gadis, engkau bisa main-main dengan dia dan dia pun main-main dengan kamu. Jadi anak gadis masih kecil sukanya main-main kan itu." Tapi disampaikan oleh Jabir dengan alasan kayak tadi, maka Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu ya enggak apa-apa." Hadis ini menunjukkan kepada kita dua hal. Yang pertama, bahwasanya pada dasarnya nikah itu lebih baiknya dengan gadis. Kata Rasulullah, kenapa? Alasan-alasannya tadi ditambahkan pada hadis yang Jabir tadi, karena jadi seorang yang masih gadis itu masih senang bermain-main, masih senang guyon, masih senang ya main-main dengan suaminya yang masih ya masih jaga juga, maka itu akan menambah kebagusan dalam kehidupan awal-awal rumah tangga. Tapi kalau ada sebuah keperluan, jadi misalkan antum sudah yatim piatu, ditinggal bapak, ditinggal ibu, masih umur 25 tahun, adiknya 8, kecil-kecil semua. Kalau nikah dengan gadis yang masih umur 20 tahun, nambah urusan kan itu. Antum yang asalnya ngurusi 8 orang, sekarang ngurusi 9 orang. Karena seorang wanita umur 20 tahun masih belum matang, jadi cara berpikirnya masih goncang. Oleh karena itu, dalam keadaan semacam itu, kemudian nikah dengan seorang janda yang sudah pengalaman ngurusi suami, yang sudah pengalaman ngurusi anak, maka kemungkinan lebih bagus. Tapi kalau tidak ada alasan yang lain, Rasulullah mengatakan, jadi nikahlah kamu dengan seorang gadis. Itu kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, jadi seorang wanita itu kalau mau memilih, memilihlah yang suka atau memilihlah seorang wanita yang diperkirakan mempunyai banyak anak. Ini seorang wanita yang subur, diperkirakan mempunyai banyak anak. Bagaimana kita tahu? Dilihat keluarganya. Dia itu saudaranya berapa? Kalau saudaranya 7, berarti kemungkinan dia juga anaknya banyak. Dilihat adiknya atau dilihat mbaknya, kakaknya, kakaknya anaknya berapa? Anaknya 9 misalkan begitu. Berarti kemungkinan besar adiknya juga nanti anak 9. Karena biasanya antar satu keluarga itu unsur biologisnya sama, jadi genetikanya sama, maka itulah yang bisa kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam." Ada seorang wanita, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya senang kepada seorang wanita yang cantik dan kaya. Tapi sayangnya dia itu mandul, tak bisa melahirkan anak. Apakah saya menikahinya?" Maka Rasulullah mengatakan, "Jangan. Dia itu cantik, kaya, kita tambah lagi keluarga besar, tapi mandul, gak bisa melahirkan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan, jangan kamu menikah dengan wanita semacam itu. Tapi tazawwaju al-wadud al-walud. Jadi menikahlah kamu dengan seorang wanita yang wadud, penyayang, dan seorang wanita yang walud, suka melahirkan anak. Jadi diperkirakan suka atau anaknya itu banyak. Kenapa? Fa inni mukathirun bikumul umam, karena saya itu berbangga dengan banyaknya umatku nanti pada hari kiamat. Jadi saya itu bangga kalau nanti umat Islam itu banyak, mengikutku itu banyak pada hari kiamat. Oleh karena itu menikahlah dengan seorang wanita yang banyak anak. Itu kriteria yang selanjutnya. Di atas itu juga kita mempunyai kriteria yang keempat, yaitu wadud, seorang wanita yang penyayang. Kalau bahasa kita, seorang wanita yang keibuan. Tidak ada memang wanita itu meskipun wanita tapi judes, galak gitu. Kalau bisa jangan gini. Karena kegalakan seorang istri akan sangat mempengaruhi cara antum berpikir dan akan sangat mempengaruhi bagaimana nanti watak seorang anak. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan tazawwaju al-wadud. Jadi menikahlah dengan seorang wanita yang penyayang, yang keibuan. Jadi seorang wanita yang tidak suka marah dan lain-lain, yang itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang selanjutnya para ikhwan dan para akhwat sekalian, seorang wanita itu yang berhak untuk dipilih ini adalah kalau bisa diusahakan dari garis keturunan orang baik-baik. Jadi seorang, jadi anaknya seorang ustaz atau anaknya seorang baik-baik, tidak harus anaknya seorang ustaz. Jadi kalau bisa jangan sampai menikah dengan seorang, jadi dengan anaknya seorang koruptor. Kalau bisa jangan sampai menikah dengan anaknya seorang gembong, perampok atau yang lain. Kenapa? Karena meskipun anak itu tidak menuruni dosa orang tuanya, tapi kita semua tahu bahwasanya kalau bahasa Jawa jadi kacang enggak ada saking lancarane. Bahwasanya anak itu biasanya enggak jauh dari orang tuanya. Bagaimana sifat kedua orang tuanya, biasanya begitulah anak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda takhayyaru linutafikum. Jadi kalian itu pilih-pilihlah kepada siapa nanti air manimu itu kamu serahkan. Air mani bukan dimasukkan dalam gelas, diserahkan kepada orang lain. Penyerahan air mani maksudnya kepada siapa nanti nutfah atau benihmu itu engkau berikan kepada seorang wanita. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu mempunyai seorang, dia itu istrinya putih. Dia sendiri juga putih. Biasanya anaknya putih kan itu. Ternyata lahir anaknya hitam. Rasulullah, dia ngomong sama Rasulullah, Rasulullah, saya putih, istri saya putih, anak saya hitam. Orang ini kayaknya ragu-ragu pada anaknya, anak ini anak saya atau anak tetangga kan itu. Rasulullah cuma ngomong, wahai bulan, kamu punya unta? Punya ya Rasulullah, jadi orang Arab kan punya unta. Kamu punya unta? Punya wahai Rasulullah. Apa warnanya? Merah. Minat unta saya rata-rata warnanya merah. Semuanya enggak. Ada yang coklat kata Rasulullah, ada yang merah kecoklatan. Loh, untamu kan merah. Kok ada yang coklat? Ada yang warnanya itu kecoklatan. Dia menjawab, barangkali nenek moyangnya atau nenek-nenek moyangnya ada yang coklat. Maka sekarang nurun pada cucu-cucu-cucunya itu. Ada yang coklat juga. Maka Rasulullah cuma ngomong, barangkali kalau begitu, barangkali anakmu yang hitam itu bukan karena kamu, tapi pengaruh dulu nenek-nenek moyangmu. Apakah mungkin ya kawan? Mungkin. Mungkinkah antum jadi mempunyai bapak hitam warnanya kulit, ibunya putih, antum berwarna putih, meskipun adik antum warnanya hitam, tapi mungkin itu mungkin. Jadi murun si ibu, jadi kulit antum murun si ibu. Kemudian antum nikah dengan seorang istri, istrinya kebetulan juga warnanya putih, tapi anak antum hitam, mungkin. Mungkin niru siapa? Niru bapak antum, niru kakeknya. Itu mungkin. Atau mungkin jadi tidak kakeknya, tapi mungkin kakeknya kakek. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, barangkali anakmu itu meniru kakeknya kakek yang dulu. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pengaruh keturunan itu ada. Jadi keturunan itu bisa berpengaruh kepada fisik, pun bisa berpengaruh kepada mental, dan bisa berpengaruh kepada kejiwaan. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, takhayyaru limutafikum, ini menikahlah kamu dengan seorang atau pilihlah kepada siapa nanti benihmu kamu serahkan. Ini itu. Ini kalau memang kita bisa memilah dan bisa memilih. Karena memang itu adalah hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal yang lain yang harus kita cermati para ikhwan dan para akhwat sekalian. Bahwasanya itu tadi ciri-ciri atau kriteria-kriteria utama. Tapi ada satu hal yang harus kita kedepankan. Bahwasanya kalau bisa antum nikah itu tidak jauh derajat sosialnya dengan seorang istri. Ana katakan ini karena banyak kasus yang nyampe kepada ana berhubungan dengan masalah ini. Ikhwan dan akhwat sekalian, jadi kalau bisa, dan ini adalah sama, jadi istri dan seorang suami juga sama, kalau bisa antum menikah itu dengan seorang ikhwat, atau yang akhwat menikah dengan seorang ikhwan yang derajat sosialnya gak terlalu jauh. Jadi yang derajat sosialnya itu tidak terlalu jauh, meskipun ini bukan masuk dalam kriteria utama, akan tetapi harus dicermati. Kenapa? Saya paparkan kepada kita dua kasus yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah kenal siapa Zainab binti Jahash? Ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang bangsawan Quraisy. Berdarah biru, meskipun darahnya merah, tapi berdarah biru. Orang kaya, bangsawan cantik. Dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang. Dilamar oleh seorang Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah ngomong, bukan untuk saya, tapi untuk anak saya. Anak angkatnya maksudnya, Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah itu jadi orang Habsyi yang dibeli oleh Khadijah, kemudian diberikan kepada Rasulullah, oleh Rasulullah dimerdekakan, jadilah anak angkat. Orang Habsyi itu orang Ethiopia, alhamdulillah orangnya hitam, itu pendek, jelek, miskin, tapi orang soleh dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sangat cinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Zaid ibn Harithah. Sampai suatu ketika tatkala Zaid ibn Harithah bertemu kepada Rasulullah, Rasulullah masih pakaian kawasan singlet, kalau bahasa kita masih telanjang gitu. Melihat Zaid di luar pintu, beliau langsung keluar menyambut kedatangan Zaid. Aisyah mengatakan, tidak pernah Rasulullah menyambut tamu dalam keadaan pakaian singletan kayak begitu kecuali Zaid. Saking dicintainya. Jadi orang soleh. Tapi oleh Zainab binti Jahsh mengatakan, ya Rasulullah, saya nikah dengan Zaid ibn Harithah, menolak, kejiwaannya menolak. Saya orang kaya, bangsawan, cantik. Jadi banyak pembesar-pembesar kerajaan yang mau dengan saya, mau nikah dengan Zaid ibn Harithah. Sampai saudaranya Abdullah ibn Jahsh ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, jadi Zainab mau antum nikahkan sama Zaid. Jadi penolakan dari seorang wajar, penolakan semacam ini wajar. Tapi turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyar. Tidak pantas, tidak patut, tidak layak bagi seorang wanita atau bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan kalau Rasulullah sudah menentukan begini kemudian masih nolak. Ada ayat turun, udah tunduk. Sami'na wa ata'na. Ayat turun, tunduk, menerima, nikahlah. Menikahlah Zaid ibn Harithah dengan Zainab binti Jahsh. Tapi apa yang terjadi dalam pernikahan? Pernikahan itu dari awal sampai akhir tengkar, ribut, tidak pernah cocok. Kenapa? Beda status sosial. Saat ini Zaid ibn Harithah rendah, kemudian Zainabnya di tingkat yang tinggi. Tidak bisa diselamatkan, maka cerailah keduanya dalam jarak beberapa bulan. Pertama ya akhwan, ana coba mengatakan, siapa di antara kita akhwat yang ada di belakang cadar, di belakang tabir, siapa yang lebih bagus daripada Zainab binti Jahsy? Dan siapa di antara antum yang lebih saleh dan lebih utama daripada Zaid bin Harithah? Dan siapa yang lebih kuat pengaruhnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata semua itu tidak bisa menyelamatkan hidup rumah tangga. Karena perbedaan sosial yang sangat tinggi. Dan kasus-kasus semacam itu pernah juga terjadi pada beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi dalam kasusnya Barirah, pernah terjadi dalam kasusnya Julaibib, dan pernah terjadi dalam beberapa kasus. Tapi yang penting bahwasanya hal ini harus dicermati, meskipun tidak semuanya. Jadi saya katakan, jadi meskipun tidak semuanya, ada beberapa akhwat yang berhasil untuk mengalahkan status sosial dia. Tapi harap diperhatikan. Jadi hal-hal semacam ini harus dicermati, karena pernah terjadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pun akan terjadi mungkin pada zaman kita. Oleh karena itu hal ini, jadi sepadanya sosial itu sebagai tolak ukur akhir, meskipun tidak harus dijadikan sebagai tolak ukur utama. Tolak ukur utama adalah salihah, jadi punya anak banyak, penyayang, dan lain-lain yang kita bahas pada hal yang depan tadi. Yang selanjutnya para ikhwan dan para akhwat sekalian, berkat Allah Subhanahu wa taala, banyak orang atau banyak ikhwan yang bertanya, kalau din atau agama memang tolok ukur yang pertama, tapi apa tolok ukur yang kedua? Pertanyaan ini sering dimunculkan. Jadi yang sama-sama agama, jadi sama-sama solihah, sama-sama bagus agamanya, tapi yang satu, jadi akhwat yang A itu bagus agamanya, kaya, tapi alhamdulillah wajahnya tidak terlalu cantik. Yang satu bagus agamanya, miskin tapi cantik. Yang satu bagus agamanya, tidak kaya, tidak cantik, tapi keturunan orang besar. Siapa yang memilih? A, B atau C? Hah? Jangan kamu bayangkan, cantik, kaya, kemudian solehah dari keturunan besar. Kalau antum yang cari semacam itu, ya mudah-mudahan ketemu, tapi jarang ketemu. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang Nahdlatul Muhibbin, dan Al-Imam Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau antum sudah menemukan din, jadi agama sudah ketemu dua pilihan, agamanya sama-sama bagus, maka pilihan kedua atau kriteria kedua yang paling dikedepankan adalah kecantikan. Kenapa? Dan ini fitrah, ikhwan. Fitrah. Sebagaimana juga akhwat yang akan saya katakan, kalau sama-sama ketemu ikhwan yang sama-sama soleh dan solehah, yang sama-sama soleh, antara A dan B sama-sama soleh, pilihan kedua adalah ketampan. Kenapa? Karena kata Syaikhul Utsaimin, agama itu akan bisa menyelamatkan akhirat antum. Bisa menyelamatkan akhirat, bisa menyelamatkan anak keturunan menjadi orang yang bagus. Kecantikan antum gak noleh sana sini lagi. Justru saya sudah cantik, jadi urusan apa dengan wanita yang lain? Jadi ada pun bagian tidak, jadi mungkin jadi seorang suami kalau agamanya tidak terlalu bagus, maka dia mungkin akan noleh sana dan sini. Itu bagi kriteria seorang istri yang bagus. Kita pindah sekarang kepada jadi ikhwan. Hampir sama sebenarnya. Jadi yang pertama, kriteria yang pertama, bahwasanya orang itu adalah orang yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang insyaallah subhanahu wa taala sangat masyhur di hadapan kita, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu atau fazawwijuhu." Wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi aw fasadun kabir. Jika ada seorang laki-laki yang kalian ridha kepada dia tentang agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Karena kalau tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Kalau ada seorang ikhwan yang saleh, yang saleh, yang bagus agamanya dan bagus akhlaknya, melamar kepada seorang akhwat, maka itu jadikanlah pertimbangan utama untuk menerima dan tidak menerima ikhwan tersebut. Kenapa? Kalau orang itu sudah tidak memperhatikan lagi, jadi masalah ketakwaan dan masalah agamanya kemudian yang dijadikan patokan utama adalah hal-hal yang lain, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Yang kedua, bahwasanya usahakan bagi akhwat kalau jadi menikah, yang dinikah atau yang mau menikah dengan dia itu dilihat apakah dia akan mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah batin kita nggak tahu, ini itu nafkah lahir, karena urusan ekonomi itu bukan urusan sembarangan. Antum mungkin bisa bertahan saat kemanten baru, jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dalam hidup rumah tangga, tapi nanti kalau sudah ke belakang maka urusannya akan jadi lain. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala didatangi oleh Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais itu menikah, kemudian istrinya atau oleh suaminya dia diceraikan, kalau nggak diceraikan ya mati, nggak lupa. Kemudian dia setelah selesai masa iddah, dia dilamar oleh dua orang. Yang pertama Abu Jahm, yang kedua Abu Sufyan. Yang kedua Muawiyah. Yang pertama Abu Jahm, Rasulullah mengatakan jangan nikah sama dia. Kenapa? Karena dia itu orangnya kasar. Jadi la ya Allah asahu ala atiki. Jadi orang itu orangnya kasar, orangnya galak. Jadi kamu wahai Fatimah, kamu orangnya lembut. Jadi kalau kamu nikah dengan orangnya galak semacam itu, enggak tahan. Jangan. Yang kedua Muawiyah, jadi orang ini orangnya suluk. Suluk itu orangnya enggak punya duit, jadi orangnya miskin, enggak punya pekerjaan. Kamu enggak tahan karena kamu adalah orang kaya, dari keluarga kaya, maka jangan nikah dengan dia. Ingkihi Usamah, nikahlah kamu dengan Usamah ibn Zaid. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hal semacam ini pun harus diperhatikan oleh seorang akhwat. Ini harus diperhatikan oleh seorang akhwat. Saya tidak menyarankan kepada anti jadi untuk menikah dengan orang kaya. Anda cuma menyarankan bahwasanya seorang ikhwan itu sudah siap untuk kerja. Dia itu siap untuk mencari nafkah, siap untuk kerja, jadi mempunyai jadi semangat untuk bekerja, maka itu cukup sebagai sebuah modal. Kita tidak menginginkan pernikahan itu harus orang sang ikhwan itu harus mempunyai pekerjaan yang tetap atau mempunyai yang lain-lain, tapi hal semacam ini pun harus dicermati dan harus diperhatikan karena hidup rumah tangga adalah suatu yang sangat panjang sekali. Yang selanjutnya, yang hendaklah seorang laki-laki itu yang dijadikan pilihan adalah seorang laki-laki yang penyayang. Hadisnya tadi atau hadis di atas tadi, tatkala Abu Jahm menikah, tatkala Abu Jahm melamar Fatimah binti Qais, maka Rasulullah mengatakan jangan kamu nikah dengan dia, kata Rasulullah. Kenapa? Karena dia itu seorang laki-laki yang la yadha'asahu an'atiki, yang suka mukul wanita. Orangnya galak, orangnya kasar. Dan laki-laki semacam ini biasanya banyak wanita yang gak tahan. Jarang wanita itu yang bisa menandingi kegalakan yang suaminya. Rata-rata nyerah, rata-rata nangis itu paling banter. Dan kalau nangis terus-menerus ya kasihan kan itu. Oleh karena itu usahakan jadi cari seorang ikhwan atau seorang jadi calon suami yang penyayang. Yang selanjutnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu dari keturunan keluarga baik-baik. Kenapa? Karena sebagaimana yakni keturunan itu bisa mempengaruhi fisik dan jasad seorang wanita, maka pun bisa mempengaruhi fisik dan mental seorang laki-laki juga. Yang selanjutnya jadi kriteria seorang ikhwan, jadi kriteria seorang ikhwan juga saya katakan di awal, usahakan para ikhwan jadi untuk mencari seorang suami yang sepadan derajat sosialnya kalau bisa. Kalau tidak, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan pilihan kepada kita yang terbaik. Ada satu hal lagi dan ini yang terakhir mengenai masalah yang pertama, yaitu ada sebuah rumor yang berkembang pesat di kalangan ulama maupun di kalangan orang awam, yaitu jangan menikah dengan keluarga dekat. Benarkah ini? Jadi jangan menikah dengan keluarga dekat karena nanti anaknya akan lemah dan cacat. Itu rumor yang beredar dan ini banyak beredar di mana-mana. Ada satu hadis yang bisa dibawa ke arah sini, yaitu dengan lafaz ightaribu wala tadhu, nikahlah kamu dengan orang jauh agar anakmu nanti enggak lemah. Sayang, hadis ini adalah hadis palsu yang tidak ada asal usulnya. Jadi tidak ada satupun syarat yang menentukan atau yang melarang orang itu menikah dengan keluarga dekat. Sekarang ada antum yang di kedokteran bagian genetika. Sekarang syar'i tidak ada larangan. Jadi secara syar'i tidak ada masalah orang itu menikah dengan keluarga dekat. Sekarang tinggal pertanyaan dalam dunia medis atau di sisi ilmu genetika, adakah pengaruh? Wallahu a'lam bissawab. Tahu saya bahwasanya sampai sekarang dunia medis sekalipun itu pun tetap mengatakan bahwasanya jadi pengaruh nikah dengan keluarga dekat tidak ada. Dan itu dibuktikan oleh perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menikahkan Ali dengan Fatimah dan itu adalah keluarga dekat. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam rata-rata menikah atau banyak menikah dengan keluarganya masing-masing. Dan mereka melahirkan seorang tokoh-tokoh besar dan orang-orang besar yang menunjukkan kepada kita bahwasanya rumor itu adalah rumor yang tidak benar. Para ikhwan dan para akhwat sekalian berkat Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bagaimana seorang istri dan bagaimana seorang suami yang ideal, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mendapatkannya. Karena tahu kriteria tanpa tahu bagaimana cara mendapatkannya, ya sama aja kan itu. Cara mendapatkannya yang pertama dan yang paling utama, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senjata kaum mukminin adalah berdoa. Perbanyaklah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inna hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami menjadi imam bagi kaum atau bagi orang-orang yang bertakwa. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa menandingi kekuatan doa. Berdoalah pada waktu ini, pada waktu doa-doa itu dijawab oleh Allah, pada waktu sepertiga malam yang terakhir, pada akhir hari Jumat, di tengah-tengah salat, pada saat orang itu sujud, sebelum salam, dan yang lain-lain. Yang penting pada saat, jadi pada saat doa itu dikabulkan, berdoalah kepada Allah agar dipilihkan atau diberikan pilihan seorang istri yang salehah dan seorang suami yang saleh. Kenapa? Karena kata orang, jodoh di tangan Tuhan. Dan memang benar. Ini bahwasanya masalah ini adalah masalah yang sudah ada ketentuannya. Sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi istri antum tidak akan lepas selama-lamanya, kecuali kalau Allah merubahnya. Antum, betapa banyak ya akhwan orang pacaran 5 tahun, 6 tahun mampu pacaran. Ternyata menjelang nikah geger, enggak jadi nikah. Ada banyak. Orang jadi mampu untuk berpacaran tahunan. Nikah dapat satu bulan cerai. Atau mungkin jadi yang lain-lain. Dan itu banyak terjadi. Oleh karena itu, yang paling kita lakukan atau yang pertama kali harus kita lakukan adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa itu hanyalah doa, harus kita sertai dengan usaha. Yang harus kita lakukan atau yang bisa kita lakukan adalah mencari jadi informasi dari orang-orang yang terpercaya. Mak comblang kalau bahasa kita. Jadi carilah informasi dari akhwat, jadi tanyalah kepada para ummahat, para orang-orang yang sudah punya suami, siapakah kira-kira seorang ikhwan yang cocok menjadi suami saya. Begitu juga dengan seorang akhwat atau seorang ikhwan, jadi tanya kepada adiknya, kira-kira siapa di antara teman-teman ngaji anti yang cocok dengan saya, sifat-sifatnya, kriterianya, dan lain-lain. Karena ini jauh lebih bagus. Jadi karena apa? Karena kalau kita jadi itu cari sendiri, gak mungkin. Islam tidak pernah mengenal istilah pacaran. Bagaimana kita tahu? Istilah pacaran, jadi mengenal atau mencari pilihan seorang calon suami dan calon istri lewat jalur pacaran tidak akan pernah ketemu ujungnya. Karena pertama itu melanggar syar'i, dan semua yang melanggar syar'i mesti berdampak negatif. Sekarang pacaran ya, what? Yang namanya orang pacaran itu di mana-mana mesti memandang pacarnya, kan itu. Tidak ada orang pacaran senunduk gitu. Kasihnya di depannya dia senunduk gitu. Tidak pernah ditemukan. Kemudian yang di mana-mana pacaran, meja. Jalan sana, jalan sini. Di mana-mana pacaran, ingat bayangan sang kekasih. Ini pada waktu makan ingat kekasihnya, lihat kucing, oh ingat sang kekasih, lihat anjing ingat sang kekasih, kan gitu kata mereka. Ini pada waktu mandi ingat sang kekasih, bayangan. Kemudian di mana-mana pacaran yang kita saksikan berduaan. Di mana-mana pacaran yang kita saksikan, jadi orang itu paling tidak jadi saling remas, jadi saling jadi menyentuh kulit, jabat tangan, itu paling tidak. Padahal semuanya terlarang. Melihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan bagi orang-orang mukmin agar menundukkan pandangan. Tidak mungkin orang pacaran menundukkan pandangan. Yang kedua, jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kulit kalian ditusuk dengan jarum besi dari neraka, itu jauh lebih bagus daripada bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Dan di mana-mana orang pacaran tidak mungkin selamat dari yang namanya jabat tangan dengan kekasihnya. Kemudian jalan berdua dan lain-lain. Jadi satu saja larangan pacaran itu sudah cukup untuk menjadikan pacaran itu haram, apalagi kalau bertumpuk-tumpuk hal tersebut. Yang kedua, orang pacaran itu sama dengan pedagang. Ini orang pacaran itu pedagang. Dia kepingin menampakkan dirinya di hadapan sang kekasih dengan sebaik-baiknya agar laku. Agar laku. Oleh karena itu betapa banyak orang mampu pacaran bertahun-tahun, sebulan menikah kelihatan sifat aslinya. Kenapa? Kemana yang dulu? Yang dulu semuanya adalah fata morgana. Pada saat pacaran mau kentut diempet biar gak kentut gitu. Kenapa? Malu. Ada pacarnya kan itu di depannya. Pada saat setelah nikah satu bulan mau kentut, ya dilepas saja kan itu. Dulu pada saat dulu jengkel dengan kekasihnya, jengkel di hati, tapi mulutnya tersenyum demi sang kekasih. Pada saat pernikahan mungkin urusannya lain. Dan itu ya yang ada. Belum lagi kalau kita tinjau dari riya, dari sisi keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kadang-kadang orang kalau memasuki dunia pacaran mau sholat rajin, sholat demi sang kekasih, rajin ngaji demi karena yakni pacar saya ada di belakang tabir. Bahwasanya kita berbuat begini demi sang kekasih, kemana Allah Subhanahu wa taala? Kita kemanakan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah kita? Kita rajin jadi belajar. Saya pernah jadi banyak orang mengatakan, kenapa pacaran? Biar semangat belajar. Innalillah. Antum semangat belajar karena pacarnya? Kemana? Kamu kemanakan Allah Subhanahu wa taala? Kemanakan ikhlas? Kamu kemanakan ikhlas? Kamu kemanakan bahwa si ibadah itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi sesuatu yang menerjang syar'i begitu banyaknya tidak mungkin akan membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, ini tidak mungkin akan membawa kepada kebahagiaan yang ada. Yang bisa kita lakukan adalah mencari informasi dari orang-orang yang percaya. Dan itu lebih selamat. Kenapa? Karena ya ikhwan, kalau antum itu nyuruh adik, wahai adikku, tolong carikan akhwat yang cocok dengan saya. Tatkala akhwat itu dicari, dia dalam bentuk aslinya, karena sama-sama akhwat, tidak sedang menampakkan diri di luar kekuatan atau di luar hal yang sebenarnya dia miliki. Yang selanjutnya itu dalam sisi sifat. Dalam sisi sifatnya bisa kita lihat dari orang-orang yang terpercaya. Dari sisi fisiknya, Islam tidak pernah menyimpang dari fitrah manusia. Manusia itu senang dengan kecantikan lawan jenisnya. Oleh karena itu sebelum menikah dibolehkan melihat calon suami atau calon istrinya, yang kemudian itu insya Allah akan kita bahas dalam proses nalar. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala di belakang. Yang ketiga, bahwasanya bagi antum yang mempunyai keluarga akhwat yang dia itu sudah waktunya nikah, silahkan antum yang berperan. Dengan cara apa? Menawarkan diri. Wahai temannya, wahai akhi, anak punya adik, gini, mau gak nikah dengan adik saya? Gak apa-apa, jangan malu. Itu kebaikan ya akhwat. Itu adalah sebuah kebaikan. Dan rata-rata para sahabat cara nikahnya begitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala beliau istri atau suami dari anaknya itu meninggal dunia, beliau pertama kali datang kepada Utsman, wahai Utsman, maukah kamu nikah dengan Hafsah, anak saya? Utsman mengatakan, tunggu besok. Besok Utsman mengatakan, kayaknya hari ini saya nggak mau nikah. Umar datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mau nggak kamu nikah dengan Hafsah? Abu Bakar nggak jawab. Dan selanjutnya menunjukkan bahwasanya menawarkan anak, menawarkan adik, menawarkan bibi kepada orang yang saleh itu bagus. Begitu juga dengan akhwat. Bahwasanya kalau melihat seorang akhwat yang salehah, jangan malu-malu ya ukhti. Jadi kamu mau nggak kamu nikah dengan kakak saya? Jangan begitu, nggak ada masalah. Dan itu adalah dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah insya Allah cara yang terbaik yang dibimbing oleh agama kita. Dan yang selanjutnya, kalau berani, dibolehkan bagi seorang akhwat menawarkan diri. Dibolehkan bagi seorang akhwat untuk menawarkan diri kepada seorang ikhwan yang soleh. Akhwat tahu bahwasanya ketua panitia atau ketua senat misalkan itu seorang aktivis dakwah yang bagus, jam terbangnya tinggi, soleh gitu. Kemudian dia gak ada masalah. Kalau terjaga dari fitnah, ngomong lewat surat, Bismillahirrahmanirrahim, Innalhamdulillah, itu ceramah panjang. Kemudian lewat surat, kemudian dia ngomong, akhi, saya demi menjaga iffah, demi menjaga kehormatan diri saya kepengen nikah, dan saya melihat bahwasanya antum adalah seorang laki-laki yang soleh, begini, maka kalau antum berkenan, jadi anak bersedia untuk menjadi penamping hidup antum. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya, akhwat. Kalau berani dan kalau terjaga dari fitnah. Jadi, kenapa bermasalah? Khadijah radhiyallahu anha, dialah yang menikah atau yang melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala melihat bahwasanya Rasulullah adalah orang yang mubarak, seorang yang saleh, orang yang begitu, maka beliau mengutus jadi orang lain untuk ngomong kepada Rasulullah bahwasanya saya mau menikah dengan antum. Kan ada yang ngomong itu kan Rasulullah, siapa di antara ikhwan yang kaya Rasulullah gitu. Saya katakan bahwasanya ada beberapa orang, ini pernah ada seorang laki-laki, ada seorang akhwat yang ada seorang sahabiat, bukan seorang akhwat, ada seorang sahabat wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau Anda berkenan, Anda bisa menikah dengan saya. Peristiwa itu diceritakan oleh Anas bin Malik kepada putrinya. Putrinya celentuk, enggak malunya wanita itu nawarkan diri. Jadi biasa. Maka Anas mengatakan, jangan begitu wahai anakku. Wanita itu jauh lebih bagus daripada kamu. Kenapa? Dia menginginkan untuk menjadi seorang istri dari seorang laki-laki yang soleh. Maka dia menawarkan diri daripada yakni nunggu gak karuan. Dia pemalu, jadi pacaran larangan, gak boleh. Jelas, dia tahu larangan. Tapi orangnya akhwat ini pemalu, super pemalu. Ngomong sama temannya sendiri untuk dicarikan, gak mau apa itu, malu. Apalagi ngomong sama akhwat, lebih malu lagi. Yang bisa dilakukan, nunggu. Dan orang nunggu itu paling membosankan, kan itu. Nunggu, sampai kapan dia menunggu? Ini memang berdoa, tapi berdoa harus disertai dengan usaha. Ini usaha yang dia ketukan dalam mencari informasi, atau kemudian menyuruh kakaknya untuk mencarikan, menyuruh ayahnya untuk mencarikan, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya, ini yang selanjutnya, dan ini adalah masalah yang penting, yang diperbanyaklah salat istikhar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang antum sudah mempunyai pilihan di hadapan antum, ada dua pilihan, apakah yang saya pilih itu A atau B, salatlah istikhar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan salat istikhar insyaallah Subhanahu wa taala, jadi kita tidak akan menyesal untuk kehidupan kita setelah memasuki hidup rumah tangga nanti. Dan insyaallah semuanya sudah hafal tentang doa istikhar. Tapi ada satu hal yang penting, dan ini harus kita cermati para ikhwan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nur sekitar ayat 20-an, ana agak lupa ayatnya. Tapi yang penting Allah Subhanahu wa taala firman, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat wal-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Ayat ini meskipun diperselisihkan oleh para ulama tentang masalah penafsirannya, tapi wallahu a'lam, bisa juga ditafsirkan pada masalah yang berhubungan dengan kita. Karena ayat ini berhubungan dengan kisah tertuduhnya Aisyah berbuat zina. Kisahnya panjang sekali. Intinya, selesai perang Bani Mustalik. Jadi selesai perang, Rasulullah memerangi orang-orang Yahudi. Saat itu yang dibawa oleh Rasulullah ikut perang adalah Aisyah. Karena Rasulullah setiap kali mau pergi itu diundi. Jadi ditulis gitu, 9 kertas ditulis. Yang 8 ditulis tidak pergi, yang 1 tulis pergi, disuruh ngambil oleh istrinya Lutri. Dan kebetulan yang biasa dapat jatah pergi selalu Aisyah rata-rata. Enggak tahu Allah Subhanahu wa taala menentukan begitu. Pada saat perang Bani Mustalik, karena 9 istrinya dibawa semua ikut perang, enggak mungkin kan itu. Kebetulan pada saat perang Bani Mustalik yang ikut bersama Rasulullah adalah Aisyah. Pada waktu pulang, Rasulullah istirahat malam, istirahat. Aisyah ingin buang hajat, ingin berak, ingin kencing atau ingin berak, pergi dari sekeduk yang ada di apa itu kota Suntar. Gak bilang-bilang sama orang lain, pergi gitu aja. Kemudian pada saat Aisyah pergi, beliau rombongan pergi, mengira bahwasanya Aisyah masih di dalam, pergi. Aisyah datang ke tempat rombongan, udah pergi. Akhirnya Aisyah berpikir, ya kalau mereka nanti istirahat, saya gak ada kan balik lagi. Istirahat aja di sini tidur, beliau saya tidur. Kebiasaan Rasulullah SAW bahwasanya kalau dalam sebuah rombongan itu mesti menyuruh satu orang jalan belakang. Jadi kalau kita masih sudah di sini, sekilo sebelum di sini ada orang satu yang diutus di sana. Dengan tujuan apa? Kalau ada barang yang jatuh, dia yang ngambil. Kebetulan saat itu yang diutus atau yang disuruh untuk jalan di belakang adalah Safwan ibn Mu'attil, anak muda, masih muda. Dia pergi, pada saat rombongan sudah pergi, Safwan datang, ada hitam-hitam di depan. Siapa itu hitam-hitam di depan? Gurian. Didekati ternyata orang tidur, Aisyah. Dari mana beliau tahu bahwa itu Aisyah? Ternyata saat itu Aisyah membuka sadar, ketiduran. Ya beliau menyangka gak ada orang di tengah padang pasir. Sadarnya dibuka kan itu, ketiduran. Safwan tahu, astagfirullah Aisyah. Beliau tahu karena pernah melihat Aisyah sebelum turunnya ayat hijab. Setelah turunnya hijab tidak mungkin melihat Aisyah. Tiduran terus. Begitu Aisyah mendengar ada orang membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, saking kagetnya Aisyah terperanjat juga. Ada laki-laki. Tapi Aisyah sama Safwan ibn Mu'attil membawa unta ditaruh di pinggir Aisyah, kemudian beliau pergi. Aisyah naik, beliau datang lagi dibawa ke sana. Ini dibawa pergi. Datang sampailah di tempat rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik dapat jatah ini. Rombongan mengatakan, "Apa meneh anu bahasa Jawa? Apalagi dilakukan seorang wanita sendirian tengah malam, cantik, muda, madunya 8." Kan itu. Jadi suaminya sudah tua, Rasulullah sudah tua itu pun dibuat rebutan orang 9. Kan itu, istrinya 9. Berduaan dengan anak muda, masih belum nikah, tengah malam, apalagi kalau bukan zina. Itu, ribut kota Madinah. Ribut ternyata akhir dari peristiwa itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bahwasanya Aisyah itu tidak berzina. Kemudian di akhir ayat itu Allah berfirman at-tayyibuna lit-tayyibat. Jadi wanita yang baik-baik itu untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik, begitu juga dengan wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsir ayat ini, seandainya Aisyah itu berzina, maka tidak mungkin Aisyah jadi istrinya Rasulullah. Karena Rasulullah orang baik, tidak mungkin nikah dengan orang jelek. Berarti kan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah menentukan dalam ayatnya laki-laki yang baik nanti jodohnya akhwat yang baik. Akhwat yang baik nanti jodohnya ikhwan yang baik. Kebalikannya, seorang laki-laki yang jelek nanti jodohnya pun jelek. Ya, seorang akhwat yang jelek nanti jodohnya pun jelek. Itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya sering mengatakan, jangan mimpi antum nanti nikah dapat Aisyah kedua kalau antum bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum jangan mimpi menikah dengan Fatimah kalau antum bukan Ali. Antum jangan mimpi menikah dengan Ummu Rumman kalau antum bukan Abu Bakar Siddiq. Begitu juga dengan para akhwat, jangan mimpi antum menikah dengan Umar bin Abdul Aziz kalau antum bukan Fatimah binti Abdul Malik. Dan jangan mimpi antum nanti akan melahirkan Imam Syafi'i kalau antum bukan ibunya Imam Syafi'i. Karena ini ketentuan, ini adalah sunnatullah. Oleh karena itu saya sering mengatakan, jadi cara terbaik untuk mendapatkan jodoh terbaik, perbaiki diri. Ini perbaiki diri antum kepada Allah. Tingkatkan takwa kita. Nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya, thayyibuna lit-thayyibat, thayyibat lit-thayyibin. Jadi yang baik milik yang baik, yang jelek milik yang jelek. Itulah ketentuan secara umum. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang harus kita katakan. Oleh karena itu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu pada saat masih gejolaknya fitnah, jadi ibunya atau istrinya Abu Musa mengatakan, wahai Abu Musa, tidak kamu mendengar berita yang ada di luar bahwasanya mereka menuduh Aisyah berbuat zina? Maka Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, mereka semuanya berdusta. Mereka semuanya berdusta, kata Abu Musa, padahal ayat itu belum turun. Abu Musa mengatakan, seandainya Aisyah itu berzina, mana mungkin Allah memilihkan Aisyah jadi istrinya Rasulullah? Jadi mana mungkin Allah memilihkan Rasulullah beristrikan Aisyah kalau memang Aisyah itu harus berzina? Tidak mungkin terjadi. Dan itu adalah suatu kenyataan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu para ikhwan fillah jazakumullah khairan, materi yang pertama ini, yang itu yang bisa kita sampaikan pada materi yang pertama. Jadi proses awal, jadi cara kita memilih dan yang lain sebagainya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pernikahan. Setelah kita memilih dan memilah, kemudian menentukan bahwasanya si A atau si B lah yang akan saya jadikan calon hidup, maka proses selanjutnya adalah menuju kepada khitbah atau lamaran. Jadi setelah itu semua, maka melamar. Melamar bisa antum datang sendiri kepada orang tua atau kepada keluarga si akhwat. Kepada keluarga si akhwat, jadi untuk melamar. Dan melamar ini adalah dari ikhwan kepada akhwat dan bukan sebaliknya. Jadi meskipun bisa saja dari awal atau bisa saja yang mencari itu adalah akhwatnya, tapi lamaran tetap adalah dari ikhwan kepada akhwat. Datang kepada orang tuanya, duduk dengan baik-baik dengan mengatakan, "Ini Pak, saya datang ke sini, misalkan, ini saya senang kepada anak Bapak dan saya mau nikah." Itu hanya ngomong nyenak padanya dengan bahasa yang bagus, yang cantan gitu. Kalau memang antum tidak berani, ya jadi kalau nih sebelum khitbah, kawan ya kawan. Jadi sebelum khitbah, ada hal yang sebenarnya harus dibahas sebelum dulu, yaitu mengenai masalah nazar. Ya kawan, jangan lupa mengenai masalah nazar. Melihat bahwasanya setelah kriteria-kriteria itu semua kita dapatkan, sifat-sifatnya sudah pas yang disebutkan oleh orang-orang yang menyampaikan berita kepada kita sudah pas, sudah cocok gitu, dan insya Allah ya secara fisik pun ya insya Allah cocok lah gitu. Tatkala sudah 95% kita sudah pas pada akhwat itu, masuklah pada langkah kedua, yaitu pamungkas. Ini senjata pamungkas sebelum khitbah, yaitu nazar. Melihat calon istri. Melihat calon istri menunjukkan bahwasanya sebelumnya belum tahu. Adapun kalau pacaran itu enggak ada istilah menalar, enggak ada melihat. No, setiap hari lihat dong. Jangankan lihat gitu. Pacaran lebih daripada itu. Dan ini juga sering mengatakan bahwasanya disyariatkannya melihat calon istri menunjukkan bahwasanya enggak ada istilah pacaran dalam Islam. Terus melihat, yang pertama harus mencermati para ikhwan. Melihat pada waktu nazar itu yang dibolehkan cuma melihat dan bukan yang lain. Dalam artian khulwat tetap tidak boleh. Yang dibolehkan itu cuma melihat. Adapun khulwat itu tetap tidak boleh. Berduaan, ini mentang-mentang sedang nazar itu di ruangan berdua, sini ikhwannya, depan sini akhwatnya, satu jam lagi atau 2 jam gitu. Apa yang omongkan di dalam enggak tahu, yang penting dengan hujjah atau dengan alasan. Saya kan sudah nazar. Iya, antum nazar, tapi antum khulwat juga. Karena itu nazar, kalau memang harus dalam satu ruangan, maka harus ada orang ketiga. Mahramnya, bapaknya, kakaknya, atau yang lain. Yang insyaallah itu jadikan itu. Kemudian setelah melihat, kalau memang harus ngobrol gitu untuk menyamakan visi dan misi misalkan gitu, ya enggak apa-apalah, tapi jangan ini, tapi kemudian jangan sampai membuat fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua, dibolehkan untuk mengulangi nalar kalau yang pertama masih malu. Biasanya ikhwan gitu. Ngomongnya jadi luar. Ini keluar-keluar pada waktu hadapan dengan akhwat gemeter. Gitu. Hadapan dengan akhwat beneran, cadaran misalkan dibuka cadarnya gemeter. Enggak berani lihat, tunduk aja. Bener. Setelah di luar, 1 menit, 2 menit selesai. Di luar. Bagaimana? Cocok enggak? Enggak tahu aja hanya terus enggak. Jadi masalah. Nah, atau akhwatnya keterlaluan nunduk, jadi kelihatan cuma kepalanya, jilbabnya gitu. Bukan wajahnya. Jadi masalah. Kalau emang harus diulangi, diulangi. Karena fungsi dari ini adalah melihat pas jadi cocok dan tidaknya. Karena apa ya, akhwat? Karena apa? Harus disadari manusia itu tidak bisa menentang fitrahnya. Kalau memang dia jadi mempunyai standar, istri saya harus wajahnya nilainya 50 minimal. Misalkan ternyata nilainya 10. Jadi masalah ini. Nanti pada kehidupan rumah tangga, ya kan itu disyariatkannya nazar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada seorang laki-laki mau menikah, Rasulullah mengatakan hal nazar ilaih. Apakah engkau sudah melihatnya? Dia mengatakan ya Rasulullah belum. Tawakal aja lah yang penting salihah gitu. Rasulullah mengatakan yani unzur ilaiha fa innahu ahra an yudama bainakuma. Yani lihatlah dia karena itu akan lebih bisa dikekalkan pernikahan antara kalian berdua. Siapa orang yang lebih salihah daripada para sahabat? Dan siapa orang yang lebih tawakal daripada para sahabat? Tapi Rasulullah tetap memerintahkannya untuk nazar, menunjukkan bahwasanya hal ini adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang selanjutnya, bahwasanya nazar itu dibolehkan, dan ini yang kalau bisa ini antum kalau mau melihat lebih banyak lagi, lihatlah dia dari arah yang akhwat itu enggak tahu. Dia di rumahnya gitu, antum intip dari jauh, dari mobil gitu, jalan-jalan pelan di depannya, kira-kira akhwat pada waktu pagi jemur baju di belakang rumah. Jemur baju kan enggak jilbaban, di belakang rumah. Dan misalkan antum mobil pelan-pelan, masih belum jemur, balik lagi gitu, pelan-pelan gitu. Yang penting enggak tahu bahwasanya antum melihat dia. Boleh. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha, dia itu jadi naik pohon ngintip akhwat. Salah seorang tabi'in ngomong, ya Jab, ya fulan, kamu itu sahabat Rasulullah kok berbuat begitu? Iya, Rasulullah aja membolehkan kan enggak apa-apa itu. Rasulullah aja membolehkan kan enggak apa-apa. Karena apa memang? Ini hal itu diperintahkan karena hal itu adalah sesuai dengan fitrah manusia mengenai masalah nazar tersebut. Yang selanjutnya hal yang perlu dicermati para ikhwan dan para akhwat sekalian, bahwasanya nazar itu sekali lagi adalah sudah proses pamungkas. Antum jangan awal pertama kali proses nazar, nanti jadinya pertama kali nazar, pertama kali kepingin akhwat nazar dulu, kemudian baru dicari-cari-cari-cari nggak cocok, ganti lagi nazar lagi, ganti lagi. Antum nanti dilabeli tukang nazar kan itu, tukang nazar. Nah, terus ini enggak cocok, nah terus sana enggak cocok, sampai 10 akhwat enggak cocok, ujung-ujungnya nanti ini baru yang pertama lagi. Itu jadi masalah. Saya katakan bahwa nazar itu proses terakhir. Ini sudah selesai semuanya, dicari informasi, dicari keluarga, dicari pokoknya sudah cocok, tinggal lihat wajah. Tinggal lihat wajah. Ditanya sama adiknya misalkan, gimana sih kira-kira wajahnya kayak siapa? Kayak fulanah atau kayak fulanah itu. Ya pokoknya nilainya 60 lah kira-kira, misalkan itu adiknya. Ya sudah begitu, ya sudahlah kalau gitu nazar. Cocok alhamdulillah, teruskan. Kemudian kalau memang enggak cocok dan sudah dipaksa-paksakan enggak bisa juga, ya mau apa lagi, daripada nanti ribut di tengah jalan, lebih baik gagal di awal proses. Hal-hal semacam itu yang kita cermati dalam mengenai masalah nazar. Adapun mengenai masalah apa saja pada waktu nazar yang dibolehkan untuk dilihat, masalahnya tajam dan perbedaan ulama dalam masalah ini adalah masalah yang sangat tajam sekali. Taqwallahu alam bisawab. Madhab yang paling benar adalah madhab jumhur. Jadi madhab yang paling benar adalah pendapat jumhur para ulama bahwasanya nalar yang dibolehkan itu adalah melihat wajah dan telapak tangan. Itu dalam mazhab jumhur para ulama, meskipun sebagian para ulama membolehkan lebih daripada itu. Tapi yang dibolehkan oleh jumhur para ulama adalah wajah dan telapak tangan, karena wanita itu cantik dan tidaknya yang jadikan patokan wajahnya. Jadi kalau wajah ditutupi, insya Allah gak ada beda, gak ada bedanya. Yang kedua, tangan itu adalah untuk melihat wanita ini wanita yang subur ataukah kurus kering, kurangnya kerempeng gitu, kurus kering tinggal kulit sama tulang gitu. Kan bisa kelihatan pada jari-jarinya dan pada telapak tangannya, dan itu insya Allah cukup. Insya Allah cukup bagi manusia atau bagi seorang ikhwan untuk melihatnya. Dan toh kita pada waktu menikah bukan tujuan utamanya fisik. Fisik akan hilang setahun, dua tahun, tiga tahun. Antum jadi cantik-cantiknya seorang istri sudah punya anak tiga gak kerurus. Apalagi anaknya ikhwan, rata-rata anaknya umur 2 tahun lahir adiknya kan itu. Anaknya umur 1 tahun alergi. Itu gak kerurus. Jadi kalau antum jadi menikahnya adalah karena fisik, jadi siap-siaplah antum menyesal 6 tahun yang gak datang. Karena itu, jadi tujuan kita dalam menikah adalah pertama kali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini saja digunakan agar orang semacam itu tidak menyesal di kemudian hari. Selesai proses nalar, maka yang kita lakukan yang selanjutnya adalah khidbah. Datanglah kepada orang tuanya baik-baik. Jadi datanglah kepada orang tuanya dengan baik-baik, kemudian katakan bahwasanya kita itu mau khidbah kepada kedua orang, kepada orang tuanya laki-laki maupun yang kepada pamannya atau kepada yang lain, bahwasanya kita mau menikah dengan fulan atau menikah dengan fulana, diterima ataukah tidak. Beberapa masalah yang berhubungan dengan masalah khidbah, saya singkatkan masalah ini biar tidak terlalu rumit. Beberapa masalah para ikhwan dan para akhwat sekalian yang berhubungan dengan masalah khidbah. Yang pertama, bahwasanya khidbah itu ada hak bagi seorang wanita ini untuk menerima, dan ada hak bagi seorang wanita untuk menolak. Itu pertama. Jadi antum tidak harus, anak kan orang soleh, orang yang begini, masa ditolak kan itu. Jadi ada hak bagi seorang wanita untuk menerima, dan ada hak bagi mereka juga untuk menolaknya. Karena itu adalah hak manusia. Yang kedua, jadi bahwasanya seorang wali, seorang bapak, seorang paman, seorang kakak tidak boleh memaksakan kehendak. Tapi dia pada waktu menerima dan pada waktu tidak menerima itu harus minta izin dulu kepada orang yang akan dinikahkan atau yang dilamar. Ini orang yang akan dinikahkan atau dilamar. Kenapa? Para ikhwan dan akhwat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-bikru yani tusta'zan wat-tayyibu tusta'mar. Jadi seorang gadis itu dimintai izinnya. Apakah dia, jadi bapaknya ngomong, wahai anakku atau wahai adikku, barusan tadi fulan bin fulan itu datang kepadaku, dia ingin nikah dengan kamu. Kamu senang apa tidak nikah dengan dia? Jadi diminta izin si gadis itu. Begitu juga dengan seorang istri atau seorang calon istri yang sudah janda. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya sang wanita itu setuju atau tidak? Kata Rasulullah, wa idznuha sumatuha. Yang gadis kalau diam itu cukuplah sebagai izinnya. Karena fitrah seorang gadis. Tapi diamnya harus berharap dilihat sebagai seorang kakak. Kalau diamnya banting piring, itu berarti enggak seneng gitu. Diam gitu tapi ngambek dalam kamar. Enggak jawab-jawab. Ngambek dalam kamar atau ngebrak kamar atau malah nangis terus-terusan. Jangan tuh mengatakan diam setuju. Jangan ya, kan diam dia enggak setuju. Kalau diam senyum gitu. Atau yang biasanya biasanya mandinya sehari sekali sekarang tiga kali, atau jadi suka dandan, atau yang biasanya nggak rajin jadi rajin, misalkan diem tapi ya setuju berarti meskipun nggak ngomong. Karena fitrahnya seorang wanita Jadi fitrah seorang wanita yang masih gadis itu memalu. Adapun seorang wanita cari sendiri itu jadi kadang-kadang bermasalah. Adapun bagi seorang janda yang dilamar janda, kemudian dilamar, maka tidak cukup diam, harus ngomong iya atau tidak. Rasulullah tustamar, dimintai pendapatnya langsung iya atau tidak. Karena apa? Seorang yang sudah kenal dengan seorang suami itu sudah tidak mempunyai rasa malu sebagaimana seorang gadis yang itu. Yang selanjutnya, hal yang selanjutnya berhubungan juga dengan masalah lamaran. Tidak boleh seorang laki-laki melamar akhwat yang sudah dilamar. Tapi ini perlu diperinci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nahan nabiyyu yani al wala nahan nabiyyu an yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'dhin wala yakhthibur rajulu ala khidbati akhi hatta yatrukal khatib qablahu aw ya'lana lahul khatib." Rasulullah melarang seorang itu menjual di atas jualan orang lain. Itu masalah jual beli kita tinggalkan. Dan Rasulullah melarang seorang itu melamar di atas lamaran orang lain. Orang melamar A, melamar si Fatimah. Ada akhwat namanya Fatimah? Afwan kalau ada. Tapi si A melamar Fatimah. Kemudian berarti sekarang Fatimah dalam lamaran orang lain. Kalau si Fatimah sekarang dalam lamaran orang lain, apakah si B boleh melamar juga? Tergantung. Ada tiga kemungkinan. Yang pertama, si A atau si Fatimah ini sudah jelas-jelas nolak. Si A melamar. Kemudian orang tuanya si A, afwan, jadi anak saya gak mau, misalkan gitu, atau gak cocok. Yang penting nolak. Tidak mau menerima lamaran si A. Kemudian datang si B, jelas ini boleh. Karena apa? Berarti lamaran pertama sudah putus. Lamaran yang pertama itu sudah putus. Yang kedua, sudah benar-benar setuju. Jadi A ngelamar si Fatimah. Fatimah ngomong sama bapaknya, apa itu ngomong sama si ngelamar sama si bapaknya Fatimah. Bapaknya ngomong sama si Fatimah, sudah setuju, sudah di ngomong sama si A bahwasanya sudah setuju lamaran. Insyaallah dinikahkan 1 atau 2 bulan lagi. Dan kalau memang semacam ini, maka tidak dibolehkan bagi siapapun juga untuk melamar kepada si Fatimah, karena si Fatimah sekarang ini sudah dalam lamaran si A. Kecuali minta izin si B, mau sebenarnya dia itu mau nikah juga sama si Fatimah. Pada waktu mau ngelamar si, ada teman bilang, "Kamu mau ngelamar siapa?" "Si Fatimah, anaknya si anaknya si Fulan." "Loh, jangan. Dia itu sudah dilamar, sudah setuju, sudah. Tapi saya mau nikah sama dia." Itu masalah. Kalau kamu mau nikah, silahkan izin sama si A. Kalau mau itu, silahkan. Boleh sama si A. Afan ya. Ana itu sudah sejak lama mau nikah sama si Fatimah, tapi kok keduluan sama antum. Ana minta izin sama antum untuk ngelamar dia. Boleh. Kalau si A jangan, ya, jangan. Jangan, dia sudah setuju dengan ana kok, gitu loh. Nah, sudah duluan. Jangan. Tapi kalau si A ngomong, "Tafadhol, silakan. Nanti kita saingan belakang," gitu loh. Kalau memang begitu ya tafadhol, datang kepada si Fatimah, "Pak, saya tahu sebenarnya bahwasanya anak bapak itu dilamar sama si A. Tapi saya juga kepingin nikah sama anak bapak. Tadi saya sudah izin sama si A, boleh anak melamar juga." Maka dalam keadaan semacam itu boleh. Dan pada dalam keadaan semacam itu, maka orang tuanya si Fatimah boleh memilih. Kalau mau meneruskan dengan si A, ya tafadhol. Kalau mau membatalkan si A, kemudian meneruskan dengan si B, ya tafadhol. Itu kata Rasulullah, "Aw ya'dhana lahul khatib," atau yang sudah melamar itu mengizinkan. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, si Fatimah itu sudah dilamar tapi belum jelas, belum nolak, belum nerima. Itu mungkin ya akhwan, mungkin si A ngomong sama orang tuanya, "Si Fatimah, Pak, saya mau melamar anak bapak." Si Fatimah atau si orang tuanya ngomong, "Tunggu 1 minggu lagi, antum datang ke sini hari ini, insya Allah ana jawab." Dalam seminggu ini kan berarti belum menerima, belum nolak. Si B datang, apakah boleh? Boleh, tanpa izin si A. Kenapa? Karena keluarga Fatimah belum menerima, belum menolak. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang saya sebutkan di awal, bahwasanya Fatimah binti Qais datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya dilamar oleh dua orang. Yang pertama Abu Jahm, yang kedua Muawiyah. Yang mana yang saya pilih?" Rasulullah mengatakan, "Amma Abu Jahm, yang Abu Jahm itu orangnya galak. Kamu itu enggak tahan nikah dengan dia. Jangan. Yang Muawiyah, dia itu orangnya miskin. Jangan. Kamu orang kaya, kamu enggak tahan juga nikah sama dia. Nikahlah dengan Usama." Apa yang kita ambil dalil dari sini menunjukkan bahwasanya saat itu Fatimah dilamar dua orang langsung, menunjukkan bahwasanya dua orang lamar langsung boleh asalkan belum disetujui oleh salah satunya. Jadi saat itu, jadi kalau mau melamar, yani kalau si Fatimah, keluarga Fatimah itu belum menolak dan belum menerima, maka orang-orang lain pun boleh langsung melamar kepada si Fatimah tersebut meskipun tidak minta izin kepada si A. Jadi itu adalah proses dalam pernikahan. Kenapa ya ikhwan? Karena Islam itu sangat menjaga hubungan persaudaraan. Jadi kalau si A itu orangnya biasa-biasa saja, sudah diterima oleh si Fatimah, ada si B orangnya lebih ini daripada si A, otomatis jadi mungkin si keluarga Fatimah tersebut akan menolak si A kemudian menerima yang B, padahal dari awal sudah diterima, dan itu akan membawa kerenggangan hubungan antar sesama muslim. Oleh karena itu, agar menjaga hubungan antar sesama muslim, hal-hal semacam itu harus diperhatikan. Itu masalah selanjutnya. Masalah yang selanjutnya berhubungan dengan masalah khidbah juga, bahwasanya selesai khidbah atau selesai tunangan, selesai lamaran, itu si Fatimah dengan si A tetap orang lain dan tidak ada hubungan apa-apa. Belum boleh belum boleh berduaan, belum boleh telepon-teleponan, belum telepon-teleponan yang enggak ada perlu. Adapun kalau ya ukhti, jadi nanti insyaallah pernikahannya prosesnya begini-begini, nanti anti datang jam sekian, ya terserah ada perlunya. Tapi ngobrol ngalor itu enggak ada ujung dan enggak ada pangkalnya, maka itu enggak diperbolehkan. Kenapa? Wanita ini masih orang lain. Wanita itu baru halal kalau sudah ada lafaz saya nikahkan kamu dengan anak saya. Adapun sebelum lafaz itu ada, maka tunangan itu masih orang lain. Tunangan itu adalah masih orang lain. Yang selanjutnya, bahwasanya dalam proses lamaran silahkan dilanjutkan dengan proses tunangan. Silahkan, karena tunangan dan lamaran itu dalam Islam sama. Hanya saja jangan sampai melanggar syar'i. Adapun selesai tunangan kemudian boleh, jadi kayak sudah jadi suami istri boleh sana sini. Kenapa? Ini kan tunangan saya. Tunangan itu masih orang lain. Dan yang harus cermati, ini harus cermati, bahwasanya yang selama dilakukan jadi tukar cincin tunangan adalah suatu yang dihindari. Jadi tukar cincin tunangan itu harus suatu yang dihindari. Pertama, karena itu adalah adatnya orang kafir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka itu adalah bagian dari mereka. Yang kedua, biasanya tukar cincin itu cincin besi atau cincin karet? Cincin emas ya, kawan. Cincin emas. Ini cincin emas. Padahal laki-laki haram untuk memakai cincin emas. Dan semua kita semua tahu bahwa larangan hal itu. Yang ketiga, kita khawatirkan bahwasanya cincin ini itu adalah mirip tiwala. Mirip, saya bukan mengatakan tiwala. Tiwala itu adalah sesuatu yang bisa untuk menentukan cinta dan tidaknya orang. Bukankah orang itu misalkan sudah dikasih cincin sama tunangannya, cincinnya gak dipakai, dibuang sama kekasihnya, "Oh, kamu gak cinta lagi sama saya, buktinya apa? Cincin saya gak kamu pakai." Itu masalah. Jadi cinta dan tidak ditentukan oleh cincin, kan itu. Jadi itu dihindari. Dan para ulama rata-rata memfatwakan bahwa sinyal ini harus dihindari. Yang selanjutnya para akhwan dan para akhwat sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah khidbah, bahwasanya khidbah atau melamar seorang wanita itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, wanita itu dalam keadaan gadis. Kalau wanita itu masih dalam keadaan gadis, maka wanita itu boleh dilamar dengan lafaz yang terus terang maupun dengan lafaz sindiran. Lafaz terus terang maksudnya Pak, saya mau melamar sama anak bapak. Katakan itu terus terang, lafadznya melamar. Lafadz sindiran, maksudnya kita datang kepada orang tuanya, Pak, anak bapak sudah mau nikah belum? Tanya aja, kenapa emang? Enggak, tanya aja gitu. Enggak tanya aja. Emang kenapa? Jadi kalau seorang jaka nanyakan anak gadis, Pak, anak bapak sudah mau nikah belum? Itu kan ada di belakangnya kan gitu. Jadi itu namanya lamaran dengan sindiran. Kalau masih gadis, kalau sudah janda, kalau sudah janda, ya insyaallah secara luasnya akan kita bahas pada masalah iddah. Janda, yani kalau sudah janda, misalkan ada seorang akhwat, itu kita cintai, senang gitu, jam terbangnya tinggi, pinter, ini lulus, lulus S1 dengan cum laude misalkan, yang lainnya penting, senang. Baru ancang-ancang mau ngelamar dia, ternyata ada undangan selebaran, fulanah menikah. Waduh, musilah. Yang kita cintai itu, yang kita ingin menikah dengan dia, ternyata udah menikah dengan orang lain. Udahlah, gak apa-apa. Mudah-mudahan saya menemukan yang lebih baik. Gitu aja, udah selesai. Daripada patah hati. Setelah itu, dapat satu bulan, dapat berita, ternyata suaminya kecelakaan, mati. Ya bukan doa ini, jangan doa ya, kawan. Tapi ternyata kecelakaan meninggal dunia. Akhirnya wanita itu jadilah janda. Janda mati dalam Islam harus tidak boleh nikah selama 4 bulan 10 hari masa iddah. Jawabannya akan kita bahas di belakang. 4 bulan 10 hari. Takut kedahuluan orang lain. Lama. Sudah kemarin suaminya meninggal, datang sekarang ke orang tuanya. Itu lama, takut kedahuluan orang lain lagi. Karena meskipun si fulana ini sudah janda, tapi kan janda kembangan itu masih banyak orang yang menginginkan, takut kedahuluan orang lain datang ke orang tuanya. Kalau wanita itu janda semacam itu, tidak boleh melamar dengan bahasa terus terang, harus melamar dengan bahasa sindiran. Bagaimana ngomongnya? Ngomong sama orang tuanya takziah. Orang tuanya, Pak, ya mudah-mudahan Bapak sabar gitu. Bahwasanya menantu Bapak sudah meninggal dunia. Anak Bapak itu banyak kok yang menginginkan lagi. Banyak selesai ya. Anak Bapak itu insya Allah banyak yang menginginkan lagi. Itu aja selesai. Jangan ngomong, termasuk saya. Jangan gitu, karena kalau lafaz termasuk saya, itu terus tenang. Adapun ngomong masih banyak orang yang menginginkan ini anak Bapak. Terus, ya itu lafaz sindiran. Ini pernah Hasan Al-Basri datang. Ini pernah salah seorang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada seorang wanita. Kan enggak salah Hasan Al-Basri atau siapa? Ya lupa. Datang kepada seorang yang sudah janda ditinggal mati. Dia ngomong, "Wahai fulana, wahai wanita, jadi engkau itu tahu kan bahwasanya saya itu seorang keluarganya Rasulullah dekat. Saya itu seorang tokoh, seorang kiai. Ini engkau itu tahu tentang masalah itu." Wanita itu kan marah. "Wahai fulan, kamu itu kiai, masa ngelamar saya padahal saya masih iddah." Nah, seorang orang yang enggak nikah atau belum nikah datang kepada seorang janda barusan nikah ngomong begitu, apalagi kalau bukan mau menikahkan itu. Wanita itu ngomong, "Ya wahai fulan, kamu itu seorang ustaz, seorang kiai, masa ngelamar saya padahal saya masih dalam masa iddah. Siapa yang bilang kamu saya ngelamar?" Kata si laki-laki itu. "Siapa bilang saya ngelamar? Saya cuma ngomong. Kamu kan tahu saya itu seorang ustaz, kan itu aja. Siapa bilang saya ngelamar?" Gitu. Jadi lafaz-lafaz semacam itu boleh diomongkan. Jadi ngelamar saat dia itu janda tinggal mati oleh suaminya, maka boleh dengan lafaz-lafaz semacam itu, tapi tidak boleh terus terang. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah ayat 235, "Wala junaha 'alaikum fi ma 'arradtum bihi min khidbatin nisaa' aw aknantum fi anfusikum." Tidak mengapa kalau kalian itu ngelamar tapi bahasanya bahasa sindiran, atau sembunyikan dulu, nanti aja kalau sudah selesai masa iddah. Begitu juga dengan seorang istri yang sudah diceraikan oleh suaminya 3 kali, maka itu pun boleh langsung dilamar dengan cara sindiran. Tapi kalau seorang istri masih diceraikan oleh istrinya 1 atau 2 kali, maka itu tidak boleh untuk dilamar. Kenapa? Karena seorang istri yang masih diceraikan suaminya 1 atau 2 kali itu masih istri dan masih belum orang lain. Itu insya Allah akan kita bahas pada masalah iddah. selesailah masalah proses, jadi selesailah masalah proses khitbah dan selesai sampai di situ. Dan saya wasiatkan kepada kawan sekalian bahwasanya selesai khitbah jangan lama-lama. Adapun tunangan atau khitbah sekarang, kapan nikah? Nanti selesai lulus kuliah. Kapan? 2 tahun lagi. Bermasalah. Saya katakan bermasalah. Anggaplah antum tidak pernah lihat dia. Insya Allah yang akhwatnya juga bagus. Tidak pernah begitu. Tidak pernah yang lain. Paling tidak bayangan. Karena sudah pernah nazar. Oh, calon istri saya begitu cantiknya itu. Pada waktu, jadi pada waktu yang lain-lain. Dan itu kita khawatirkan. Bahwasanya setan itu para akhwat sekalian atau para ikhwan dan akhwat sekalian, jiri alal insan majruddam. Setan itu pintar. Ini setan itu sangat pintar sekali. Dia itu masuk kepada orang tanpa terasa. Jadi semakin lama maka akan semakin tidak beres. Oleh karena itu usahakan secepatnya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan wajar. Tapi sampai 2 tahun, 3 tahun ana khawatir masuk dalam pacaran. Pertama kali masih nulis SMS, misalkan sekedar SMS tanya. Jadi tanyanya masih tanya bahasa-bahasa yang kasar gitu. Akhwatnya juga kalau ngomongnya masih ngomong-ngomong yang judes gitu kan. Kalau akhwat dengan ikhwan kalau ngomong kan gak boleh bahasanya, bahasa dilembutkan. Lama-lama volumenya berkurang dikit. Siapa yang akan mengetahui? Dan siapa yang akan mengetahui? Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam Talbis Iblis menceritakan sebuah pengalaman yang sangat pahit. Ada seorang kiai, kalau bahasa kita, kalau zaman dulu, seorang tokoh agama Yahudi. Seorang kiai, dia itu kerjanya ibadah terus. Pada suatu ketika ada seorang 4 bersaudara, yang 3 laki-laki, yang 1 perempuan. Yang 3 laki-laki mau safar bertahun-tahun. Ketikanya itu berpikir, kita titipkan pada siapa adik kita? Karena kalau dititipkan pada orang lain, ya orang lain kalau dititipkan adiknya cantik gitu, mengkhawatirkan bertahun-tahun. Dia berpikir, oh titipkan saja pada sang rahib, pada sang kiai, insya Allah selamat, insya Allah aman. Datang pada sang kiai, pak, tolong adik saya dititipkan atau ditaruh di rumah bapak. Ya ditaruh di pojok rumah yang belakang, nanti insya Allah 1 tahun atau 7 tahun saya mau pergi, kami mau pergi semua. Jangan. Jangan gini, nanti jadi fitnah. Akhirnya diterima. Tak diterima, apa yang dilakukan? Pertama kali yang dilakukan, ini pak, pak kiai itu kalau mau ngasih makanan, panganan itu ini rumah beliau, ini kamarnya yang perempuan itu taruh di tengah-tengah. Teriak, wahai fulana, makanan sudah di sini, ambil. Bisa bertahan beberapa bulan, akhirnya capek. Menurut terus gitu, dekat, semakin dekat ditaruh di depan pintu, taruh di depan pintu terus-terusan. Jadi akhirnya dikasihkan langsung. Lama begitu akhirnya bisa ngobrol meskipun dibalik hijab. Lama dibalik hijab akhirnya hijabnya turun dikit gitu. Lama sampai terjadi pada berzina. Sampai terjadi pada berzina. Selesai berzina, hamil. Setelah hamil, kiai itu berpikir, hamil, gak punya suami, saya di sini, saya akan diturunkan jadi jabatan kiai, muskilah, di masalah. Makanya dibunuh. Terus selanjutnya, waliyadzubillah. Itu adalah jadi tipu daya setan yang sangat jauh. Karena itu kita khawatirkan. Jadi kita khawatirkan, ya akhwan, jangan antum mengatakan saya kan hari pakai topiah putih, ngaji tiap hari, tunangan saya kan cadahan gitu loh. Akhwat, jangan ya akhwat. Siapa di antara antum yang lebih jago daripada para sahabat? Siapa di antara kita yang lebih bersih daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah di zaman para sahabat semuanya orang bersih? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi pada zaman para sahabat pernah ada perzinahan? Bukankah ada perzinahan? Berapa kasus zaman Rasulullah ada perzinahan? 3 kasus. Itu di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah pernah ada orang mencuri, padahal mereka adalah khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zamanku. Mereka lah orang terbaik. Masih ada yang begitu, apalagi kita. Tidak apalagi kita. dan yang sebagainya. Oleh karena itu harap dicermati masalah semacam ini agar tidak menjaga, agar tidak membawa fitnah, harap jadi secepatnya dilangsungkan proses pernikahan, dan itu semua insya Allah subhanahu wa ta'ala akan membawa barokah bagi kehidupan kita. Selesai proses ini, selesai akad, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah kita masuk pada proses selanjutnya, yaitu proses akad nikah. Tapi sebelum proses akad nikah, ada satu hal yang harus difahami, yaitu bahwasanya yang pertama ya, yang harus antum lakukan, ada beberapa syarat dalam proses akad nikah. Yang pertama, istri antum itu bukan orang yang haram dinikahi. Jadi calon istri itu bukan orang yang haram dinikahi. Siapa orang yang haram dinikahi? Orang yang haram dinikahi itu kita sebut mahram dan bukan muhrim. Muhrim itu bahasa Indonesianya dari ahrama yuhrimu ihraman muhrimun. Muhrimun itu orang yang sedang ihram haji atau umroh, itu muhrim. Adapun mahram itu orang yang haram dinikahi, itu mahram. Karena itu lafaz ini salah kaprah. Ini mahram, jadi orang yang haram dinikahi itu subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa. Ini orang yang haram dinikahi itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa. Bisa kalau ada yang melihat mushaf, ada yang dilihat, kalau tidak ada enggak apa-apa. Dalam ayat ke-22 sampai 24 atau sampai 23 atau sampai 24. Lengkap di situ. Yang penting bahwasanya yang haram dinikahi itu ada 3 jalur. Yang pertama, haram dinikahi karena keluarga atau karena nasab. Yang kedua, haram dinikahi karena besanan atau karena hubungan pernikahan. Yang ketiga, haram dinikahi karena persusuan. Ini haram dinikahi selama-lamanya. Ada haram dinikahi itu yang kedua, jadi haram dinikahi sementara. Jadi wanita-wanita yang haram dinikahi itu bisa dibagi dua, wanita yang haram dinikahi selamanya dan wanita yang haram dinikahi sementara. Wanita yang haram dinikahi selamanya itu ada 3 jalur, jalur nasab atau jalur keluarga atau jalur persusuan atau jalur apa tadi, pernikahan. Yang haram dinikahi karena keluarga, pertama ibu, ibu yang melahirkan antum nikah dengan ibu sendiri, kayak kisahnya siapa itu, Tangkuban Perahu, itu benar atau tidak Allahu a'lam, tapi yang jelas kayaknya gitu. Yang dimaksud dengan ibu adalah ibu terus ke atas, ibunya ibu, ibunya ibu, ibunya bapak, ibunya bapak, selanjutnya ke atas. Yang penting jalur antum ke atas. Jadi antum kan dilahirkan karena ada ibu dan ada bapak, kan itu semuanya insya Allah, bukan insya Allah memang ya yang itu. Dan maka orang tuanya ibu dan bapak, yang perempuan itulah ibu. Tidak boleh dinikahi, jangan mentang-mentang nenek saya masih cantik gitu, mau nikah dengan nenek sendiri gitu, jangan, gak boleh. Itu pertama, ibu. Yang kedua, anak. Yang dimaksud dengan anak itu anak kandung. Anak kandung, karena istilah anak dalam bahasa Indonesia, ada anak kandung, ada anak tiri, ada anak angkat, ada anak asuh, ada anak didik, jadi ada anak susu, anak susuan. Yang kita maksud di sini adalah anak kandung. Anak kandung itu adalah kalau wanita yang anak yang keluar dari rahim anti, kalau laki-laki berarti anak yang keluar dari rahim istri antum, itu anak kandung. Ini anak yang keluar dari rahim istri antum tatkala dia adalah menjadi istri antum. Maka itu adalah anak kandung. Insyaallah anak kandung semua sudah paham. Anak kandung dan anak-anaknya, cucu ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun dari jalur perempuan. Itulah yang kita namakan dengan anak. Tidak boleh dinikahi. Anak sendiri mau dinikahi. Yang ketiga, ini yang ketiga, yang tidak boleh dinikahi juga adalah saudara. Saudara perempuan. Baik saudara perempuan itu saudara kandung atau saudara sebapak atau saudara seibu. Amat itu dalam Islam para kawan sekalian, bibinya atau saudaranya bapak ke atas. Maksudnya saudaranya bapak, saudaranya kakek, saudaranya mbah, saudaranya mbahnya mbah. Yang penting jadi bibi, yaitu namanya amat. Yang selanjutnya saudarinya ibu. Jadi bibi dari jalur ibu. Bibi dari jalur ibu. Itu pun haram untuk dinikahi. Ini sama dengan di atas. Yang selanjutnya adalah anak wanita dari saudara apa? Ponakan. Jadi anak wanita dari saudara ke bawah, anak-anaknya ini ponakan, anaknya ponakan, cucunya ponakan, selanjutnya ke bawah. Itu semuanya haram untuk dinikahi. Keluarga paling dekat yang halal untuk dinikahi adalah misanan atau sepupu. Jadi anaknya paman atau anaknya bibi itu boleh dinikahi. Berarti bukan mahram, enggak boleh boncengan. Sarang gitu. Kalau mau nikah sama ponakannya, sama saudara sepupunya boleh. Kalau antum senang sama saudara sepupu silahkan mau dinikahi. Tapi di rumah berdua itu kan saudara sepupu saya, saudara sepupu ya kawan, itu bukan mahram. Ini saudara sepupu itu bukan mahram, boleh untuk dinikahi kalau memang antum senang dan kalau memang dia juga setuju. Itu 7 orang dari jalur kerabat yang haram untuk dinikahi. Dari jalur kekeluargaan atau dari jalur pernikahan yang haram untuk dinikahi adalah pertama ummu zaujah, mertua. Ini ibunya istri. Bagaimana caranya? Antum nikah dengan seorang wanita. Selesai nikah, istri antum mati. Alhamdulillah, ibunya masih cantik gitu. Dinikahi apakah boleh? Tidak. Dan seorang wanita dia kawan, seorang wanita itu jadi istri antum bukan karena kumpul, tapi karena akad. Jadi kalau bapaknya dia sudah ngomong sama antum, saya nikahkan anda dengan anak saya fulanah, misalkan dengan anak saya fulan dengan mahar sekian, kemudian antum mengatakan saya terima, maka wanita itu jadi istri antum meskipun belum ketemu, masih ada tamu banyak. Ternyata istri antum di dapur kepeleset mati, belum ketemu. Apakah itu istri antum? Iya, itu istri antum. Bapak yang tadi nikahkan bapak antum, ibunya ibu antum, meskipun belum pernah ketemu sama anaknya. Apa antum mau nikah sama ibunya? Gak boleh. Kenapa? Karena itu adalah ibu mertua. Ibu mertua itu mahram. Jadi ibu mertua boleh salaman, ini boleh. Ya yang lain, yang penting itu adalah mahram bagaimana biasa. Yang kedua, ibnatu zaujah, anak dari istri apa? Anak tiri, anak dari istri. Anak dari istri itu kan anak kandung maksudnya. Jadi antum nikah dengan seorang wanita, wanita itu sudah punya anak. Dia cerai dengan suami yang pertama atau dia ditinggal mati oleh suami yang pertama, tapi yang penting sudah punya anak. Anaknya wanita, kebetulan cantik gitu. Apakah boleh dinikahi? Tidak boleh, tapi dengan syarat antum sudah kumpul atau sudah jima dengan ibunya. Ini sudah jima dengan ibunya. Dalil-dalilnya dilihat pada surat An-Nisa ayat 22-24 tadi, karena masalahnya ini panjang. Jadi nikah dengan seorang wanita sudah punya anak, pada waktu menikah kemudian kumpul dengan anak dengan istrinya, jima dengan istrinya, maka anaknya itu jadi mahram, tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Adapun kalau nikah dengan ibunya kemudian belum sempat jima, ini kok ibunya mati, Apakah boleh nikah dengan anaknya? Boleh. Ini boleh nikah dengan anaknya dengan syarat belum jima dengan ibunya. Itu yang dibolehkan. Tapi tolong perhatikan ada satu pembahasan fikih yang sangat tajam. Apa patokan jima? Jangan ketawa. Karena masalah ini adalah masalah yang tidak ada saksinya. Apakah ada saksi? Saya sudah jima dengan istri saya gitu. Tidak ada saksinya ya kawan. Patokan suami istri itu sudah dianggap jima. Jadi suami dan istri itu sudah dianggap jima adalah sebagaimana patokannya. Ada perkataannya Umar bin Khattab, "Idza arkhas sitr wa adfa an-nur faqad wajib." Jadi kalau seorang suami sudah ketemu dengan istrinya di dalam kamar, pintunya ditutup, jendelanya ditutup, lampunya dimatikan, maka itulah jima. Di dalamnya anak enggak jima, cuma tidur gitu. Enggak peduli. Karena kita enggak tahu siapa yang jadi saksi, cicak jadi saksi. Ini mau cicak, mau siapa itu nyamuk jadi saksi. Mas ini enggak ada saksi. Yang penting itu istri kamu. Kamu dalam kamar berdua. Lampu kamu matikan atau redup gitu. Kemudian pintunya ditutup, jendelanya ditutup, kemudian gordennya ditutup, ya udah apa lagi di dalam. Laki-laki sama istri, sama istrinya. Jangan alasan, enggak, saya enggak jima dengan istri saya, kan saya menikahnya itu malam, besoknya ujian, saya belajar dengan istri gitu. Ya mustahil ya kawan, mustahil. Yang penting itu. Jadi kok karena masalah ini masalah yang tidak mungkin bisa dilakukan dan tidak ada saksinya. Kemudian ternyata besoknya istri antum meninggal. Kemudian anaknya mau nikah sekarang dengan anaknya enggak boleh. Karena apa? Sudah jima. Ngotot seberapa apapun, saya belum jima gitu. Apapun yang antum katakan tidak bisa. Jadi karena parokan itu yang dikatakan tadi. Yang ketiga, yang tidak boleh juga dinikahi adalah, atau yang mahram juga adalah zaujatul ibn, menantu istri dari anak. Dan ini cukup sebagai tidak boleh kita nikahi kalau anak antum atau anak kita itu sudah akad. Antum sudah ngomong, jadi anak antum sudah menerima akad pernikahan orang lain, maka istri antum atau istri dari anak antum atau menantu itu tidak boleh juga untuk dinikahi. Yang selanjutnya zaujatul ab, ibu tiri. Ini ibu tiri itu pun tidak boleh untuk dinikahi. Ini empat orang dari jalur keluarga yang tidak boleh untuk dinikahi. Yang selanjutnya adalah wanita-wanita yang haram dinikahi karena jalur susuan. Ini harus perhatikan para ikhwan, karena masalah ini masalah yang serius dan jarang orang memperhatikan. Air susu itu tidak bisa dibuat remeh. Jadi ada orang-orang tertentu yang dia itu tidak boleh kita nikahi gara-gara air susu, padahal dia itu orang lain. Jadi ibu antum sekarang ya, kita sudah umur 25, alhamdulillah ibunya masih hamil. Alhamdulillah, misalkan adiknya lahir menyusui. Kemudian ada anak tetangganya itu kebetulan petani, pada saat melahirkan juga anak kecil perempuan. Pada saat itu dia itu pergi ke sawah, dititipkan pada ibu antum, nangis. Karena nangis, disusui sekali, dua kali, tiga kali, selanjutnya, maka nanti anak tetangga itu jadi saudara susu, jadi saudari susu. Antum nanti jadi 20 tahun lagi kalau kepengen nikah dengan dia nggak boleh. Kenapa? Karena jadi saudara susu. Jadi itu rawannya. Anak antum mau nikah dengan dia yang disusukan ibu antum tadi nggak boleh. Kenapa? Jadinya apa hubungannya? Jadinya bibi susu kan itu. Jadi antum sama dia kan saudara. Anak antum sama dia bibi. Itu bibi susuan. Dan ini harus dihormati karena masalah ini adalah masalah yang rumit. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi karena persetujuan pun tujuh sama dengan nasab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya harumu minar rallah ma yahrumu minan nasab." Jadi persusuan itu bisa membuat haram sebagaimana sebagaimana nasab. Kalau begitu, ibu susu antum, kalau antum laki-laki loh ini, kalau antum laki-laki, ibu susu antum, ibu yang menyusui antum itu tidak boleh dinikahi. Yang pertama. Yang kedua, ibu berarti ibunya ibu, ibunya bapak susu. Siapa bapak susu? Suami dari ibu susu. Jadi suami dari ibu susu itu namanya bapak susu. Dalam artian, jadi kalau yang disusukan itu adalah perempuan, maka dia tidak boleh menikah dengan suami dari ibunya. Selanjutnya ke atas, sebagaimana tadi. Yang kedua, saudari susu. Ini saudari susu. Yang kita maksud dengan saudari susu, ini adalah mungkin anak dari ibu susu atau mungkin orang lain juga yang disusukan oleh ibu yang sama. Yang ketiga, saudari atau bibi, jadi saudari dari bapak susu, maksudnya bibi susu. Bibi susu, saudari dari bapak susu. Yang keempat, saudari dari ibu susu, ini bibi, bibi susu maksudnya. Yang kelima, jadi anak, sudah anak tadi? Belum. Anak susu. Jadi anak antum, jadi anak yang disusukan. Yang keenam, siapa yang belum? Siapa yang belum? Anak dari saudara susu. Ya, keenam benar. Jadi ibu susu, anak susu, saudari susu, saudari bapak susu, bibi susu, saudari ibu susu, bibi susu juga. Kemudian anak saudara. Jadi anak saudara susu, anak saudara susu dan anak saudari susu. Jadi tujuh. Sama dengan yang ada pada masalah nasab tadi. Ini masalah susu sama persis dengan apa yang ada pada masalah nasab. Persusuan ini harus dihormati. Bahwasanya persusuan yang bisa untuk, jadi persusuan para kuat sekalian, yang bisa untuk menjadikan wanita itu haram dinikahi adalah kalau disusukan sebanyak 5 kali. 5 kali susuan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya ini kana mimma unzila minal Qur'an asyru radha'atin ma'lumat, summa nusikhna bi khamsi radha'atin ma'lumat. Bahwasanya dulu yang bisa membuat mahram itu adalah 10 kali susuan. Namun kemudian hukum ini dihapus menjadi 1 kali, ini menjadi 1 kali, menjadi 5 kali susuan. Oleh karena itu pendapat yang sahih, 5 kali susuan itu bisa mengharamkan. Oleh karena itu hati-hati kalau punya istri, punya bibi, ini punya punya ibu, punya saudari. Kalau dia dititipi anak tetangga, kemudian nangis, kemudian disusui, suruh hitung. 1. Besok lagi dititipi lagi. 2. Besok lagi dititipi lagi. 3, 4, 5. Kalau sudah 5, antum katakan tulis fulan bin fulan saudara saya sejak tanggal ini karena disusui oleh ibu saya 5 hari, 5 kali. Selesai. Karena itu saudara. Rentetannya ya, wah nanti panjang. Anak antum mau nikah dengan dia, gak boleh. Jadinya paman, punya bibi. Kemudian lain-lain. Jadi urusannya nanti panjang, rentetannya panjang. Jadi tidak sembarang masalah susu menyusui. Ini masalah semacam ini. Kemudian selanjutnya, apa patokan lafaz 1 kali susuan? Hitungannya 5. 1 itu apa? Yang dimaksud dengan 1 kali susuan adalah kalau bayi itu netek, yakni menyusui, kemudian dia menyusui sampai puas, sampai dilepas sendiri. Itu kan 1 kali susuan. Maksudnya mungkin sampai tertidur, kalau sudah tidur kan dilepas. Mungkin sampai kenyang, dilepas sendiri, maka itu hitungannya 1. Adapun kalau jadi satu kali susu menyusui, kemudian ibunya kebelet pipis misalkan, dilepas, anaknya tetap nangis, itu nggak dihitung satu. Jadi hitung satu adalah satu kali menyusui sampai puas, mungkin sampai tertidur atau mungkin sampai tidak menyusui lagi, maka itu dihitung sebagai satu kali susuan. Itu dihitung 5, 1, 2, 3 kali 4, 5, maka jadilah anak itu saudara kita. Atau kalau istri kita yang menyusui, maka jadilah anak itu adalah istri daripada kita. Oleh karena itu harap hati-hati. Jadi hati-hati, pesan kepada keluarga, pesan kepada saudara, pesan kepada yang lainnya bahwasanya hal itu adalah bisa menjadi saudara. Kemudian para akhwat sekalian, yang bisa dijadikan saudara susu itu adalah pada saat bayi itu masih nyusu, yaitu umur 0 sampai 2 tahun. Jadi umur 0 sampai 2 tahun itu saja yang bisa menjadikan anak itu kalau disusui oleh ibu kita menjadi saudara. Ataupun kalau sudah besar, maka ya insyaallah sudah besar juga enggak akan menyusui, maka itu pendapat jumhur tidak bisa menjadikan mahram. Yang selanjutnya bahwasanya yang menjadikan saudara itu adalah susu manusia dan bukan susu binatang. Insyaallah jelas gitu. Dalam artian kalau antum mempunyai sapi perah, tahu enggak sapi perah? Sapi perah. Diambil susunya, antum minum. Ada seorang yang akhwat gitu, minum susu juga, apakah jadi saudara? Bukan gitu, bukan saudara sapi gitu, bukan saudara susu karena sapi. Yang jadi saudara susu adalah kalau dia itu seorang manusia biasa. Jadi ini yang kita maksud. Jadi syarat yang pertama, jadi syarat yang pertama, laki-laki atau wanita itu adalah bukan wanita yang haram dinikahi. Bagaimana dengan akhwat? Dibalik aja. Jadi dibalik aja. Kalau tadi yang saya terangkan adalah jadi wanita yang haram dinikahi, bagaimana syarat yang pertama bagi akhwat, laki-laki yang haram dinikahi itu dibalik. Jadi kalau dia sebagai seorang laki-laki berarti, sebagai seorang wanita berarti bapak, saudara, paman, saudara bapak, saudara saudara ibu, kemudian apa tadi, anak laki-laki atau ponakan, ini ponakan dan nenek tinggal dibalik, jangan nggak masalah. Adapun jadi laki-laki atau wanita yang haram dinikahi sementara, ini wanita yang haram dinikahi sementara, yang pertama para akhwat kalian secara ringkas saya sebutkan, menikahi dua saudara sekaligus, poligami saudara. Ini saudara kandung atau saudara sebapak, saudara seibu, dinikahi bareng itu enggak boleh. Tapi kalau dinikahi gantian boleh. Maksudnya gantian gimana? Istrinya yang pertama wafat, kemudian nikah sama adiknya, itu boleh. Tapi kalau nikahnya bareng maka itu diharamkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anta jama'u bainal ukhtain. Jadi kamu tidak boleh untuk menikah poligami dengan dua saudara. Yang kedua, tidak boleh juga poligami, ini tidak boleh juga untuk poligami dengan wanita sama bibinya. Jadi nikah dengan seorang wanita sekaligus nikah dengan bibinya, maka itu tidak boleh kan. Atau dalam kaidah para ulama, kalau mau nikah itu lihat, kalau mau nikah dengan dua orang, jadi kalau anggaplah, jadi istri antum dua, anggaplah yang salah satu laki-laki, terus kok haram untuk menikah, maka itu berarti gak boleh untuk dipoligami. Adapun kalau tidak haram untuk menikah, maka berarti boleh untuk dipoligami. Yang selanjutnya, istri orang lain, Allah jelas, gitu. Istri orang lain gak boleh dinikahi. Dan harus cermati, bahwasanya seorang wanita itu tetap menjadi istri orang lain selagi belum dipisahkan. Dan insyaallah lengkapnya akan kita bahas pada masalah hukum talak dan cerai. Karena apa? Sekarang banyak kasus nikah padahal dia masih istri. Jadi seorang wanita di sini punya istri suami, kemudian dia kerja ke Malaysia. Kerja di Malaysia, pisah di Malaysia, yang suami pulang, yang istri masih di sana. Bertahun-tahun tidak dinikahi, enggak ketahuan kabarnya. Ah, daripada saya tidak bersuami, nikah lagi padahal dengan suami yang pertama masih belum cerai. Maka itu masih istri. Apapun kenyataannya. Ini masalah ini lengkapnya akan kita bahas pada masalah hukum cerai. Karena banyak ini kasus semacam ini banyak terjadi. Yang kedua atau yang keempat adalah seorang wanita yang masih dalam masa iddah. Masa iddah ini pun akan kita bahas pada masalah hukum perceraian. Yang kelima adalah wanita yang sudah pernah dicerai 3 kali. Insyaallah akan kita bahas juga dalam masalah perceraian. Yang keenam, wanita pezina tidak boleh dinikahi sampai dia bertaubat. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nur ayat nomor 3, "Az-zani la yankihu illa zaniatan." Bahwasanya seorang pezina itu tidak boleh nikah kecuali dengan seorang pezina juga. Wanita baik-baik atau orang baik-baik tidak boleh menikah dengan orang tukang zina. Yang keempat, dari yang ketujuh, jadi wanita kafir tidak boleh untuk dinikahi. Jadi wanita yang kafir tidak boleh untuk dinikahi. Tapi wanita kafir itu ada dua. Kafirnya ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, dan kafirnya selain ahlul kitab. Jadi kafirnya selain ahlul kitab itu tidak boleh dinikahi mutlak. Tidak boleh nikah dengan mereka mutlak secara umum. Adapun kafirnya ahlul kitab atau kafirnya orang Yahudi dan kafirnya orang Nasrani itu boleh untuk dinikahi kalau yang perempuan itulah yang kafir, yang laki-laki muslim, yang perempuan kafir. Adapun kalau dibalik, yang laki-laki kafir, yang perempuan muslim, maka itu tidak diperbolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jadi janganlah kalian itu menikah dengan orang-orang musyrik sehingga mereka itu beriman. Jadi kalau kau menikah dengan seorang wanita budak hitam miskin muslimah, jauh lebih bagus daripada kau itu seorang wanita muslimah daripada seorang wanita yang kafir. Meskipun nikah dengan seorang wanita Kristen dan Yahudi itu boleh, tapi hati-hati dengan kristenisasi terselubung. Jadi hati-hati dengan kristenisasi terselubung, meskipun dibolehkan secara syar'i, namun jadi ada hal-hal yang lain yang harus kita hormati dalam mengenai masalah semacam ini. Kenapa harus menikah dengan orang kafir padahal akhwat banyak yang antri? Kan itu. Ini padahal akhwat masih banyak yang antri, kenapa harus menikah dengan orang kafir? Yang ke-8, menikah lebih daripada 4 dalam satu waktu. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang paling akhir masalah poligami. Yang selanjutnya, tidak boleh juga menikah pada waktu haji atau pada waktu ihram. Jadi tidak boleh juga menikah pada waktu haji dan pada waktu ihram. Itu adalah beberapa hal yang menunjukkan bahwasanya wanita tersebut haram untuk dinikahi, baik dalam keadaan selamanya maupun untuk sementara. Sebuah faedah para jamaah sekalian, bahwasanya orang yang nikah atau orang yang berzina dengan mahramnya, orang nikah dengan mahram itu hukumannya dibunuh. Ya, orang yang nikah kok dengan ibunya sendiri, sadar bahwasanya dia ibunya, kemudian melanggar syar'i, nerjang itu karena saling mencintai dengan anak dengan ibunya atau saudara dengan saudaranya, maka hukumannya tidak cuma dipisahkan, tapi keduanya dibunuh. Jangan antumnya bunuh. Jadi pemerintah muslim, pemerintah muslim kalau ada, itu yang dilakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal itu dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan lain-lain dengan sanad yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jam 10:30. Ini adalah syarat yang pertama. Panjang memang masalah nikah, kita potong-potong saja. Syarat yang pertama dari pada waktu proses akad nikah adalah wanita atau laki-laki itu adalah wanita atau laki-laki yang tidak haram untuk dinikahi. Itu syarat pertama. Kita pindah kembali pada masalah akad nikah. Syarat yang kedua, ada saksi, ada wali. Jadi syarat yang kedua itu ada wali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Jadi tidak boleh nikah kecuali yang menikahkan itu seorang wali. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah pernah bersabda, ayyuma imra'atin nakahat aw lam yunkihha alwali fanikahuha batilun. Jadi wanita mana saja yang dinikahkan oleh bukan walinya, maka pernikahannya batal, tidak sah. Karena itu wali adalah syarat sah dalam pernikahan. Yang kedua, sekarang pertanyaannya, siapakah wali itu? Ada perbedaan tajam di kalangan para ulama mengenai masalah ini, tapi yang sahih wallahu a'lam bissawab adalah mazhab jumhur para ulama. Yang sahih adalah mazhab jumhur para ulama bahwasanya wali itu adalah keluarga jalur laki-laki. Jadi wali itu adalah keluarga jalur laki-laki. yang kemudian dalam bahasa Arab kita sebut sebagai asbah. Ini kumpulan tulisan-tulisan anak di majalah. Yang pertama, Bapak. Jelas itu Bapak. Paling berat adalah Bapak. Kalau tidak ada Bapak, maka larinya ke atas. Bapaknya Bapak, kakek. Dalam mazhab jumhur tidak boleh bapaknya ibu. Ini harus bapaknya bapak. Untuk yang menikahkan ini semuanya jalur laki-laki dan tidak boleh jalur perempuan. Jadi bapaknya ibu itu jalurnya ibu, bukan jalurnya bapak. Jalurnya perempuan, bukan jalurnya laki-laki. Bapak ke atas, bapaknya bapak. Kalau tidak ada, maka anak. Ini meskipun masih diperselisihkan oleh para ulama. Ini meskipun wallahu a'lam mazhab yang anak pilih adalah iya, tapi para ulama masih memperselisihkan apakah anak itu boleh menikahkan atau tidak. Tapi anggaplah kita ragu-ragu, pindah kepada saudara kandung. Saudara kandung kalau ada. Kalau tidak ada saudara kandung, saudara sebapak. Kalau tidak ada saudara sebapak, tidak boleh saudara seibu. Karena saudara seibu itu jalurnya adalah perempuan. Kalau tidak ada saudara sebapak, larinya adalah anak laki-laki dari saudara kandung. Kalau tidak ada, maka anak laki-laki dari saudara sebapak. Kalau tidak ada juga, maka anak-anaknya mereka ke bawah. Jadi cucunya saudara kandung yang dari jalur laki-laki terus ke bawah. Kalau ponakan enggak ada, larinya kepada paman. Perhatikan, paman itu saudaranya bapak dan bukan saudaranya ibu. Kalau paman tidak ada, maka anaknya paman. Laki-laki, anak laki-laki dari paman. Kalau anaknya paman tidak ada, maka cucunya paman. Kalau cucunya paman tidak ada, berarti orang ini gak punya keluarga. Kan itu. Jadi sudah jauh sekali kok tidak temukan berarti gak punya keluarga. Kalau tidak punya keluarga, barulah wali itu lari ke sultan, ke hakim. Rasulullah bersabda, jadi as-sultanu waliyu man la waliya lahu. Bahwasanya sultan itu adalah wali orang yang tidak punya wali. Siapakah wali? Siapakah sultan itu? Di negeri kita sultan itu adalah naib, pak KUA, atau pengadilan agama, atau orang-orang yang diberi wewenang oleh mereka. Siapa? Orang-orang yang diberi wewenang oleh mereka? Pak Mudin. Pak Mudin. Pak Mudin itu diberi wewenang menikahkan enggak sama KUA? Kalau Pak Mudin itu diberi wewenang untuk menikahkan, berarti memang dia berhak untuk menikahkan. Ini. Yang selanjutnya, wali itu para jamaah sekalian boleh untuk diwakilkan. Bapaknya ada, tapi sudah tua, maunya anaknya nikah dengan bahasa Arab. Ternyata orang tuanya ngapalkan bahasa Arabnya enggak 20 kali enggak apal-apal gitu. Daripada nanti pernikahannya kacau, diwakilkan sama tokoh masyarakat atau sama kiainya. Pak Kiai, tolong anak saya dinikahkan sebagai wakil daripada saya, maka itu dibolehkan. Ini mewakilkan pernikahan. Ini mewakilkan pernikahan. Sebagaimana yang nanti insya Allah kita bahas, menerima pernikahan itu pun boleh untuk diwakilkan. Itu jadi wakil. Itu masalah wali. Yang selanjutnya saksi. Jadi saksi pernikahan itu pun syarat pernikahan adalah ada saksi dua orang saksi minimalnya. Mereka adalah sebagai saksi dari pernikahan kita tersebut. Yang selanjutnya syarat dari pernikahan itu apa tadi? Ada wanita itu tidak haram dinikahi, ada wali, ada saksi, kemudian ada suami. Kan gak ada suaminya kan masalah? Ya, kalau gak ada suaminya. Ada suami atau ada wakil suami. Jadi suaminya di Malaysia, suaminya sedang di Malaysia misalkan, dia mau nikah, belum bisa pulang karena sama pesawatnya yang ditunda perjalanan. Padahal di rumah sudah walimah, sudah rami. Bagaimana ini? Maka si suami, calon suami boleh untuk mewakilkan kepada adiknya. Dik, tolong pernikahan saya diwakilkan, gitu, diwakili. Boleh. tapi nanti lafadznya beda. Baca. Jadi nanti lafadznya beda. Insya Allah akan kita bahas. Jadi kalau lafadznya jadi boleh untuk diwakilkan. Jadi wakil dari seorang calon suami, dek tolong nanti pernikahan saya diwakili. Pernikahan saya diwakili. Bagaimana lafadznya? Insya Allah sudah kita bahas secara sempurna. Tapi sekarang kita bahas bahwasanya kalau jadi pernikahan langsung itu seorang bapak kan, bapak wali itu mengatakan saya namanya yang mau dinikahkan itu Fatimah, yang laki-laki namanya Ahmad misalkan. Wahai Ahmad, kamu saya nikahkan dengan anak saya Fatimah dengan mahar sekian. Maka si Ahmad mengatakan, ya saya terima, atau bahasa Arabnya qabil tu, ya saya terima. Itu kalau menerima sendiri. Tapi kalau si Ahmadnya enggak ada, diwakilkan sama adiknya si Ibrahim misalkan, maka bagaimana lafadznya? Lafadznya mengatakan, si bapak dengan mengatakan saya nikahkan anak saya Fatimah dengan si Ahmad dengan mahar sekian. Bagaimana Ibrahim jawabnya? Ibrahim mengatakan, iya saya terima sebagai wakil dari Ahmad. Itu lafadznya. Adapun iya saya terima, masalah. Jadinya Ibrahim yang nikah kan gitu. Iya saya terima sebagai wakil dari Ahmad kakak saya. Itu bahasa Arabnya qabiltu an nikaha an Ahmad. Ya, wakilan Ahmad. Jadi itu mengenai masalah calon suami. Insya Allah masih tersisa dua dalam masalah proses pernikahan, yaitu masalah akad dan masalah mahar. Kemudian insya Allah kita teruskan pada masalah wali. Yang pertama, pertanyaan pertama, semoga Allah memberi barokah pada Ustaz. Sering yang terjadi di masyarakat orang hamil sebelum menikah dan menikah dalam keadaan hamil, tentu menikahnya tidak sah menurut Islam. Pertanyaan yang pertama, jika dia ingin bertobat, apakah dia harus mengulangi akad nikah? Terus di mana? Yang kedua, jika tidak mengulangi, berarti dia berzina? Tanda tanya. Yang ketiga, jika anak hasil hubungan gelap itu dinasib pada ibunya, maka jika dia menikah, hasilnya anak tersebut, siapakah dia harus walinya? Yang keempat, apakah kalau orang itu tidak mengerti hukum Islam, apakah sah pernikahan anak hasil hubungan hamil yang sebelum menikah tersebut? Pertanyaan ini butuh setengah jam untuk jawab. Saya jawab ringkas-ringkas saja dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman. Konsultasi pribadi mengenai masalah ini bisa lewat yang lain karena masalah ini masalah rumit dan tajam. Fenomena yang berkembang hamil, nikah saat hamil atau hamil sebelum nikah. Hamil sebelum nikah kita enggak bahas karena hamil sebelum nikah urusannya adalah urusan zina. Urusan zina para akhwat sekalian, bahwasanya anak yang dihasilkan dari perzinaan itu tidak punya bapak. Jadi bapaknya batu. Dia enggak punya bapak. Jadi kalau bapaknya itu batu atau apalah itu pohon atau apa, yang penting dia enggak punya bapak. Cuma punya ibu, enggak punya bapak. Karena apa? Jadi air yang menjadikan dia terlahir ke alam dunia ini adalah air najis. Bukan air najis, tapi air yang bukan karena hubungan syar'i. Oleh karena itu, meskipun anak itu tidak berdosa, karena la taziratu wa ziratun wizra ukhra, jadi anak itu tidak berdosa, namun beberapa hukum ada konsekuensi hukumnya mengenai masalah itu. Yang kita tekankan di sini adalah mengenai masalah nikah saat hamil. Ini mengenai masalah nikah saat hamil. Ada sedikit perselisihan, saya tidak mengingkari, jadi ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Namun wallahu a'lam bissawab, mazhab yang sahih mengenai masalah ini harus ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, kalau yang wanita itu hamil kemudian dinikahi, itu yang menikahi ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, yang menikahi itu bukan yang menghamili, maka ini adalah pernikahannya batil dan pernikahannya tidak sah. Yang kedua, kalau yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamili, dan syarat terakhir ini harus dicermati karena kadang-kadang kurang cermat, dan

ngaku atau tidak ngaku anak itu anak zina, karena tidak mungkin anak itu lahir di bawah 6 bulan Hijriyah, bukan 6 bulan Masehi. 6 bulan kita adalah 6 bulan Hijriyah. Kalau lahirnya di atas 6 bulan, maka anak itu adalah anak syar'i, anak sah milik bapaknya. Karena anak lahir 6 bulan selamat itu ada dalam ajaran agama kita. Wallahu a'lam, itu pertanyaan pertama dengan sangat ringkas sekali. Untuk yang kedua, Ustaz, Anda tadi mengatakan bahwa jangan nikahi wanita kaya dan cantik tetapi mandul. Apakah harga seorang wanita hanya dari kesuburan rahim, bukan dari iman dan takwa kepada Allah? Bagaimana jika ia dijadikan mandul, ia sendiri ingin punya anak, tetapi Allah menjadikan ia mandul? Bukankah kasihan si wanita, ia juga membutuhkan teman hidup dan teman berbagi? Barakallahu lak. Yang Anda katakan adalah pilihan. Ini yang Anda katakan adalah pilihan bagi seorang laki-laki kalau mau mencari, maka kalau bisa dia mencari seorang laki-laki atau seorang wanita yang kira-kira banyak anak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inni mukathirun bikumul umam, bahwasanya saya akan berbangga dengan banyaknya anak, banyaknya pengikut pada hari kiamat. Tapi ada satu hal yang perlu dicermati, bahwasanya memang ada ciri-ciri wanita itu mandul dan ciri-ciri wanita itu tidak mandul. Tapi sekali lagi, bahwasanya semuanya tetap berada pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menikah puluhan tahun tidak dapat anak, ternyata pada waktu sudah tua beliau mendapatkan dua anak, yaitu Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ishaq dan yang lain-lain. Dan kasus-kasus semacam ini juga banyak. Dan yakinlah para akhwat sekalian, kriteria-kriteria itu ada, tapi semuanya mesti ada jodohnya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada dia. Pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan bahwasanya saya tadi mengatakan bagi seorang akhwat lebih baiknya kalau menikah lihat dulu taraf ekonomi yang laki-laki. Apakah nilai orang itu hanya karena taraf ekonominya? Bukan juga, tapi ini adalah kriteria ideal. Tapi tidak semuanya harus semacam yang Anda katakan di awal. Dan insya Allah tidak ada seorang pun yang tidak mendapatkan teman jodoh. Dan itu, ini tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak mendapatkan teman jodoh. Oleh karena itu yang laki-laki cepat menikah kalau sudah ada waktunya dan sudah siap. Kalau bisa jadi 2 atau 3 atau 4, dan kalau akhwatnya pun siap gitu. Allahu a'lam. Anda pun dari satu. Berikutnya, dan insya Allah ini yang terakhir untuk sesi yang sekarang. Untuk pertanyaan yang nanti tidak terjawab, mungkin dilanjutkan pada sesi pertanyaan jawab yang berikutnya. Yaitu, bagaimana hukumnya ikhwan dan akhwat yang mau menikah kemudian janjian ketemu di satu tempat untuk nanggur tanpa ada mahram dari pihak akhwat? Dan ini saya gabungkan dengan pertanyaan yang lain, apakah murabi bisa jadi pendamping? Pertama, janjian untuk ketemu dengan akhwat itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, janjian ketemu sampai di sana nanti terjadi khulwat. Kita nanti ketemu ya di rumah makan sana, itu kita nanti makan siang sambil nazar. Itu nanti jadi khulwat, dan khulwat itu haram. Adapun kalau jadi mau nalur, mahramnya jauh, usahakan ada mahram. Jadi kalau mahramnya cuma sini Jakarta, didatangkan. Berapa sih sini Jakarta naik kereta ekonomi, kereta api ekonomi juga paling berapa? 30.000 ya. 30.000 lebih, 40.000 lah gitu. Enggak apa-apa lah untuk sekedar nalur gitu, bisa ngobrol. Kalau tidak, benar-benar mahramnya didatangkan sulit dan tidak ada, maka yang bisa kita lakukan adalah nalur jarak jauh. Jangan sampai khulwat. Bagaimana atur jarak jauh? Ya, jadi yang katakan aja, nanti saya lewat jalan sini, antum siap-siap aja di situ. Karena lewat aja, antum lewat. Lewat aja. Kan enggak khulwat. Tapi nanti gitu. Atau kalau benar-benar enggak bisa, laki-lakinya yang pintar. Laki-lakinya pintar, akhwat ini biasanya keluar kuliah jam sekian gitu. Incer aja di gerbang kampus gitu. Atau yang lain. Adapun sampai khulwat di dalam kamar, di dalam ruangan dengan hujah nalar, nalar tidak menghalalkan khulwat. Jadi bagaimanapun khulwat tetap haram, apapun namanya, meskipun itu adalah untuk urusan nalar. Adapun murabbi, murabbi itu bukan mahram. Itu hanya istilah orang-orang hizbiyun, harakiyun. Bahwasanya murabbi itu bukan mahram. Jadi murabbi itu adalah ustaz. Kalau boleh dikatakan ustaz. Dan ustaz dengan muridnya itu bukan mahram. Adapun kalau jadi carikan sampai dia sebagai mahram atau sebagai pendamping, maka itu adalah keluar dari jalur syar'i yang ada. Yang bisa kita lakukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna ar-rajulu bi mar'atin illa wa ma'a dhi mahramin, kata Rasulullah. Jangan sampai ada seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali dengan mahramnya. Yani kecuali dengan mahramnya. Dan itu adalah pengecualian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa kita luaskan, apalagi masalah murabbi sekarang sudah luas. Yani ada seorang akhwat yang menikah, orang tuanya setuju, yang ikhwannya setuju, seorang orang soleh, hanya karena murabbinya enggak setuju kemudian enggak jadi menikah. Apa-apaan ini? Ini mana yang lebih kuat antara wali? Ini mana yang lebih kuat antara wali? Sang ayah sudah setuju, akhwatnya sudah setuju, ikhwannya soleh, sekufu, semua setuju, tiba-tiba murabbinya jangan, kemudian gagal menikah. Mau kita kemanakan para akhwat kita yang sudah lama menunggu nikah gara-gara hal-hal semacam itu? Waliyadzubillah. Allah. Nah. Sampai zuhur. Kalau antum bersedia ya. Nah, bos. Sebenarnya tadi saya sampaikan pertanyaan terakhir, ternyata Ustaz bersedia melanjutkan sampai waktu zuhur. Ini ada sebuah pertanyaan dari akhwat yang mungkin ini perlu sampai mungkin dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana seorang akhwat di mana dari umur 3 bulan ana sudah diasuh oleh kakak perempuan ayah ana. Kakak perempuan ayah. Gitu berarti. Karena suatu alasan tersendiri dan hingga kini ana belum diberitahu oleh keluarga bahwa ana bukanlah anak kandung dari orang tua ana yang sekarang. Sedangkan hal ini sangat dirasakan sekali oleh seluruh keluarga. Dan insya Allah sebentar lagi ana mau menikah. Apakah sah menikah ana bila diwakilkan pada kakak laki-laki dari orang tua angkat ana, sedangkan sebenarnya ana sendiri masih punya kakak laki-laki kandung. Contoh, ayah kandung dan kedua orang tua angkat sudah meninggal, atau bolehkah diwakilkan pada adik laki-laki kandung ayah? Pertama, para ukhti azizah, semoga Allah menguatkan hidup anti. Bahwasanya dari cerita anti menunjukkan bahwasanya anti tahu siapa ayah kandung, kan itu, dan tahu siapa kakak kandung. Hanya saja tidak ketahuan kecuali sudah besar. Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan memberikan hikmah yang besar dari aturan hidup yang diberikan kepada anti. Tapi yang penting bahwasannya urusan syar'i atau urusan din ini tetap pada patokan jalur yang ada. Dari cerita anti yang ada, bahwasannya anti mempunyai kakak laki-laki kandung, masih punya adik laki-laki kandung ayah, paman, berarti punya. Pertanyaannya tadi, sedangkan anak sebenarnya masih punya anak kakak laki-laki kandung, kan itu, dari orang tua asli, dan punya adik laki-laki ayah kandung, berarti paman. Pertanyaannya, apakah sah nikah anak bila diwakilkan pada kakak laki-laki dari orang tua angkat anak? Ukhti, bahwasanya orang tua angkat itu bukan orang tua kan? Periksa dan cermati, kalau bisa tolong baca surat Al-Ahzab dengan terjemahannya yang dengan tafsirnya yang sudah terjemahannya meluas, akan kita temukan bahwasanya anak orang tua angkat itu bukan orang tua kandung. Saya tidak akan bahas panjang masalah ini, tapi yang penting dalam masalah kita, orang tua angkat itu tidak boleh jadi wali kecuali kalau dia adalah wali. Bagaimana contohnya? Diambil anak oleh paman, kan itu. Ini orang tua angkat tapi paman. Kita membolehkan dia jadi wali karena dia paman, bukan karena dia orang tua angkat. Atau dia diambil anak angkat oleh ponakan atau yang lain-lain.